kaum muslimin pendengar radio Al-Um yang tercinta dimanapun Anda berada. Karena kesalahan teknis jadi kajian sempat terputus. Karena itu saya ulang, karena tidak tahu di mana letak terputusnya, saya langsung saja pada hadis-hadis tadi yang sudah saya bacakan. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan salah satu jin itu mampu tasakul, tasawur, menyerupai, berubah bentuk. Dengan sabda beliau, al-khayatu mas'ul jin kama musihat al-kirodatu wal-khonaziru min bani Israel. Rasulullah menyatakan ular itu termasuk penjelmaan, penyerupaan bangsa jin, sebagaimana telah diserupakan Bani Israel dengan kera dan babi. Jadi Rasulullah memberi petunjuk pada kita bahwasanya jin itu bisa merubah bentuk dalam bentuk ular. Dan sebetulnya hadis ini sinkron ya, sesuai dengan sabda Rasulullah di bab awal tentang anak asnaf, yaitu bentuk-bentuk jin. Kalau pendengar masih ingat, itu ada tiga bentuk jin, ya asin pun lau ajenih hatin yati runafil hawa. Ya, bentuk pertama kan jin yang memiliki sayap yang bisa terbang di udara, yang kemarin sudah jelaskan biasa masuk di kalangan paranormal, para dukun dan seterusnya, mereka yang belajar kanuragan dan seterusnya. Sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah itu. Kemudian al-khayat al-kilab ya, dengan apa ular maupun anjing. Dan Rasul tegaskan bahwasanya di hadis ini pun juga Rasul menyatakan bahwasanya al-khayatu mas'ul jin. Kemudian kita lanjutkan, Rasul juga meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala darwati kulli ba'irin ya, ala darwati kulli ba'irin syaitonun famtahinu birukub fa innama yahmilullahu ta'ala. Di atas pelana unta itu ya, ada syaitan, famtahinu, maka hinakanlah ya, dengan cara menungganginya. Hadis ini juga memberikan gambaran bahwasanya syaitan pun juga bisa membentuk binatang unta dan seterusnya. Kemudian kita lanjut lagi, karena tadi ini sudah saya baca, jadi saya percepat karena masih ada satu bab yang kaitan dengan tasakul yang harus kita habiskan malam ini khususnya. Dari Abi Qolabah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula anal kilaba ummatun la amartu biqot liha. Kalau bukanlah ya, kalaulah tidak anjing itu satu umat, dikatakan satu umat, la amartu biqot liha, pasti aku akan perintahkan untuk membunuhnya semuanya. Walakin akan tetapi khiftu, saya khawatir an abida ummatan, saya dianggap menghilangkan satu kaum, satu umat. Faktulu, karena itu bunuhlah minha, dari kilab itu, anjing-anjing itu, kula aswada bahimin, yang hitam saja. Fa innahu jinnuha au min jin jinniha, karena sesungguhnya anjing hitam itu termasuk anjingnya jin atau jelmaan jin yang menyerupai anjing. Dan tadi sudah saya jelaskan, kalau kita ngerukyah itu, sebagian jin itu menuturkan ya, kalau kadang kita tidak memintanya, jadi dia menjelaskan bentuknya ya, bentuknya anjing, bahkan itu diikuti dengan lidahnya yang terjulur dan tangannya si pasien yang manusia yang dimasuki itu seperti mencengkeram gitu, gerakan kaki nyakar-nyakar seperti nyakarnya anjing. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini jelmaan dari jin yang menyerupai anjing. Dia mencitrakan, menyerupakan dirinya dengan anjing. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, diriwayatkan dari Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhari ar-rahl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan kita kalau mau salat hendaklah menancapkan sutra, ada sutra, membentuk sutra di hadapannya. Sutra itu batasan orang sholat dengan tempat di depannya. Yang itu tidak boleh los, harus ada, ya kalau tidak dinding, ya kemudian bisa tongkat ditancap, ya. Itu Rasulullah perintahkan, ya. Kalau tidak ada sutra, itu bisa fa'inahu yaqta'u sholatahu, bisa terputus sholatnya dengan apa? Dengan khimar, dengan mar'ah, dengan kalb al-aswad. Dengan khimar, ya, dengan keledai itu, dengan wanita, kalau mau melewati, dia melewati tengah-tengah antara dia sholat dengan sutra tadi itu, dan al-kalbul al-aswad, dan anjing hitam. Kemudian bertanya sahabat Abu Dzar, kritis bertanya kepada Rasulullah, ya Abu Dzar, bukan, yang tanya ini bukan Rasulullah ya, tapi seorang tabi'in, ya Abu Dzar, ma bala al-kalb al-aswad min kalbul ahmar min kalbul aswar. Memangnya kenapa ya Abu Dzar antara anjing hitam dengan anjing merah dan anjing kuning? Qala, ya ibna akhi, wahai ponakanku, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun juga bertanya pada Rasulullah, kama sa'altani, sebagaimana engkau bertanya padaku. Faqala al-kalbul aswad syaitanun. Rasulullah menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan pada sahabat Abu Dzar tadi itu, kenapa memangnya dengan anjing hitam dibandingkan dengan anjing merah dan anjing kuning dan seterusnya. Sahabat Abu Dzar menyatakan Rasulullah menjawab, al-kalbul aswad syaitan. Jadi anjing hitam ini adalah syaitan. Ini yang pernah saya sampaikan ya di bab sebelumnya. Ini kita sayangkan kalau ada ya kaum muslimin, ya umat Islam dimanapun berada ya, yang kemudian mengamankan usahanya, pabriknya dengan anjing hitam. Terutama kalau kita lihat di perbankan itu, anjing hitam kok malah digunakan sebagai penjaga, padahal itu syaitan ya. Dan kita juga sayangkan kalau dari pihak kepolisian pun juga ada ya, anjing pelacak yang anjingnya itu warnanya hitam ya. Ini seyogianya untuk sebetulnya dihindari, seharusnya begitu, karena kita lebih mengikuti petunjuk Rasulullah. Karena Rasulullah menyatakan itu setan, ya sudah setan, masa setan dijadikan piaraan? Itu kan menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjauhi ya. Kemudian ini sudah kita bahas, sekarang kita lanjutkan bentuk tasawur, tasakul yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pernah disabdakan Rasulullah SAW. Ini adalah hadis panjang, laqad tasawwara ya iblis yauma batin bisuratin surakah bin Malik Syaid Bani Dalits. Dulu ya, pada saat perang Badar, iblis ini pernah menyerupai Surakah bin Malik, seorang ya pimpinan dari Bani Dalits ya, pada saat perang Badar ini. Wajah amal musyrikin bijundi, dia datang bersama orang-orang musyrik ya, dengan para tentaranya. Qolalil musyrikin, ya dia berkata pada orang musyrik, orang kafir Quraisy pada saat perang Badar, la ghalibalakum al-yaum minan nasi wa inni jarul lakum. Ya, jadi sombongnya iblis ini. La ghalibalakum, tidak ada yang bisa ngalahkan kalian ini. Hari ini enggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Enggak ada satu pun tentara bisa ngalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, sungguhnya aku pembela kalian. Falam mastofan nasu akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan min turabin faruma biha fi wujuhil musyrikin wawallu mudbirin. Ya, lihat ini ya, bagaimana ya pengecutnya iblis ini. Tatkala ya mereka itu berbaris ya, tentara itu berbaris, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu mengambil qabdatan segenggam min turab pasir faruma biha, kemudian melemparnya fi wujuhil musyrikin, di hadapan orang-orang musyrik itu, di wajahnya. Wawalu mudbirin, kemudian mereka berpaling, langsung mundur, takutan, lari ke belakang. Fa'akbala Jibril alaihi salam ila iblis, maka Jibril kemudian menemui iblis. Falamma ra'ahu, tatkala iblis melihat Jibril, maka kanat yadau fi yadi rajulin min minal musyrikin. Saat itu iblis tangannya lagi menggandeng tangannya orang, salah satu orang musyrik. Intaza'a yadahu, kemudian terlepas tangannya. Sumawala mudbiron, kemudian dia langsung berpaling dan mundur ke belakang lari takut. Waqala rajul, maka laki-laki yang tadi dipegang oleh iblis tadi itu langsung ya langsung tanya pada iblis tadi, ya suraka, dalam bentuk suraka, atazaamu annaka lana jar, bukankah kamu tadi yang menyatakan bahasanya kamu ini pembela kami? Ini iblis ini ternyata pengecut pecundang ya. Waqala, kemudian iblis menyatakan, ini aro malatarona, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Wallahu shadidul iqab, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih ya, sangat pedih siksa Allah itu. Wadhalika kina ro'al malaikah, ya, pernyataan iblis ini diungkapkan ketika melihat malaikat Jibril gitu ya. Jadi dari hadis ini ya ulama berpendapat bahwa tasakul, tasawur itu niscaya, itu hal yang bisa dan benar, tidak diingkari. Yang diingkari oleh Imam Syafi'i itu dalam bentuk aslinya. Dalam hadis ini ya, riwayat ini itu jelas-jelas bahwasanya iblis menyerupai dalam bentuk manusia, surokoh, seorang pemimpin dari Bani Mudallid ya. Kemudian dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal jinnu yatasawwarun fi suwaril ins, jin itu menyerupai, mereka itu menyerupai visual dalam bentuk-bentuk manusia, wal bahaim, binatang ternak. Faya tawassawwaruna visualil hayat, dan mereka menyerupai ular, wal akorib ya, jamak dari apa namanya, kalajengking, wagoiruha, dan selainnya. Wabiswaril ibil, dan juga menyerupai onta, wal bakor, jadi hati-hati ya yang punya sapi ini, bisa-bisa itu di bentuk jelmaan dari jin itu. Ya, ya tidak menakut-nakuti, tapi kalau ada yang aneh-aneh dari sapi ya berarti itu sebetulnya melihat jin yang lagi menyerupai sapi, al bakor, wal gonam, dan juga binatang ternak seperti kambing dan seterusnya, wal khail, kuda, wal bigol, bigol jenis keledai gitu ya, wal khimar, khimar ini yang baru keledai, cuaritir ya, atau menyerupai bentuk apa namanya burung, terutama burung gagak ini yang hitam itu, wabiswarin bani Adam, dan juga menyerupai anak Adam yang sebagaimana yang dalam bentuk suraka tadi itu, atau yang hadis Abu Hurairah ketika ada apa namanya zakat, pada zakat harta Ramadan, kumpulan sedekah dari Ramadan ketika dikasih oleh Rasulullah itu dalam bentuk manusia. Jadi dari sini semuanya kita bisa punya kesimpulan bahasanya jin itu bisa menyerupai bentuk, bisa menyerupai bentuk binatang, bisa menyerupai manusia ya, kalau binatang dia burung, onta ya, kuda, sapi dan lain-lainnya, ular, anjing dan seterusnya. Nah kalau jin itu bisa menyerupai bentuk selain Rasulullah SAW ya, jelas selain Rasulullah SAW yang tidak bisa, maka apa yang dilihat diyakini yang berkembang mitos di masyarakat itu harus didudukkan. Seperti kita melihat pocong ya, apakah jin itu bentuknya pocong? Tidak, itu jin yang lagi seneng jadi pocong ya. Artinya karena masyarakat itu ketakutan dengan pocong, takut mati ya, karena takut mati, takut pocong, takut dengan kain kafan ya, ketika manusia dibungkus dengan kain kafan ketika meninggal, maka jin pun ya menakut-nakuti dengan pocong itu ya. Dan ini harus didudukkan betul ya, karena masyarakat kita ini kan ya meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya, berkembang dari satu kurun, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari anak, dari nenek moyangnya, dari turunan di atasnya gitu ya. Kalau melihat pocong ya, misalkan ada orang baru meninggal, kemudian ada pocong yang dilihat, itu katanya tali pocongnya lupa nggak dilepas. Ini keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang bisa menyesatkan kita, yang bisa akhirnya malah bisa syirik gitu ya. Jadi kalau ada pocong itu sebenarnya tidak lupa dari jin aja, bukan dari roh orang yang meninggal kemudian keluar gentayangan dalam bentuk pocong. Ini salah sekali ya. Jadi tidak ada jin dalam bentuk pocong, dalam arti bentuk yang sesungguhnya diciptakan dalam bentuk pocong tidak, tetapi itu tasakul, tasawur tadi itu menyerupai saja. Jadi, karena banyak masyarakat yang ketakutan dengan pocong, ya sudah, jin itu senang membentuk dirinya, menyerupakan dirinya ya dalam bentuk pocong. Dan juga harus diluruskan bahwasanya kalau ada pocong yang dilihat yang dikaitkan dengan orang baru saja meninggal, itu bukan roh, bukan roh, itu jin. Bisa dilakukan jin yang liar, yang lainnya, yang bebas, atau jin korin. Nanti kita akan bahas tentang korin ya, panjang lebar tentang korin ini. Ini manfaatnya besar, terutama kaitannya dengan hipnotis, dengan gendam, dengan tayangan televisi seperti Romy Rafael dan seterusnya. Itu nanti bisa kita lihat dari bab korin. Jadi korin inilah yang kemudian yang ganggu masyarakat, ganggu keluarga yang meninggal dan seterusnya. Ini insya Allah seperti itu. Kalau bukan jin umum, ya dilakukan oleh jin, jin korin. Nah sekarang kaifa, kita lanjutkan lagi sedikit ya, nanti kita masuk di bab tanya jawab. Kaifa tatasakkalu al jin, bagaimana jin itu bisa menyerupai bentuk-bentuk seperti tadi itu binatang, manusia dan lain-lainnya. Kok bisa ya? Kemudian ini ada bab ya yang harus kita baca ya, kalau kita ingin belajar ruqyah ya, memahami ruqyah ya, atau mengenal dunia jin secara syar'i, supaya kita tidak terombang-ambing, terutama kalau kita kaitkan dengan acara televisi ya, uji nyali yang kemudian berhasil ditangkap dengan kamera dalam bentuk cahaya, atau wanita dalam bentuk kelebatan seperti kuntilanak atau tuyul sekalipun. Itu sebenarnya kan kalau dari bab ini kan kita sudah tahu kalau itu itu kan bentuk jelmaan jin saja, bukan bentuk jin yang sesungguhnya. Jadi dengan begitu akidah kita selamat dari keyakinan yang salah. Nah kalau bagi perukyah, setelah kita keyakinannya benar, maka itu akan menjadi kekuatan untuk menghadapi mereka yang kena jin. Tapi kalau seandainya itu tidak dipahami, itu pasti tersesat dan pasti bisa dilecehkan oleh jin yang masuk di tubuh orang yang mau ditangani dan seterusnya. Nah bagi kaum muslimin yang mendengarkan radio Al-Um saat ini, ya dengan meyakini bahwasanya itu semuanya adalah jelmaan, kita terbebas dari keyakinan yang salah. Jadi untuk seterusnya kita akan bisa mendudukkan kalau seandainya melihat bentuk ini, bentuk ini, itu kan bentuk jin yang lagi menyerupai, yang dia suka dengan bentuk itu gitu. Misalkan pocong, misalkan kuntilanak, misalkan wewe gombel atau tuyul ya. Jadi tidak perlu sampai kita wah ada jin seperti ini menakutkan, tidak usah takut seperti itu. Dan kita lanjutkan, bagaimana jin itu membentuk dirinya. Qala al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farouq, wala qudrata lis syaitan, tidak ada kemampuan bagi setan, ala taghyiri khalqihim, untuk merubah bentuk mereka, wal intiqal fi suwari, dan berpindah dalam bentuk yang lain, wa inna ma yajuzu, sesungguhnya dia hanya boleh, ayu alimahumullahu, dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka, kalimat, kata-kata ya, wa duruban minad durubil af'al, sehingga dia bisa merubah dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Idza fa'alahu, jika dia lakukan itu, wa takallamu bihi, naqalahu Allah taala min suratin ila suratin. Jika dia ucapkan dan dia lakukan ya, maka Allah akan merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau bahasa kita, jadi dari bangsa jin sendiri itu ada ritual, ada doa, ada ritual yang dilakukan, yang dengan ritual dan doa dilakukan itu Allah izinkan dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tapi bukan perubahan bentuk yang misalkan dari bola ke HP, atau HP jadi bola, yang betul-betul zatnya berubah, strukturnya berubah. Kalau itu diingkari, hancur nih, sudah kiamat. Tapi itu hanya bentuk penyerupaan. Sehingga misalkan bentuk jin itu kita ibaratkan sekarang HP gitu ya. Terus dengan doa, dengan ritualnya, dia mampu terlihat seperti bola gitu. Terlihat dan bisa disentuh seperti bola, tetapi itu bukan bentuk aslinya. Itu maksudnya Al-Qadhi Abu Ya'la itu seperti itu. Ya nanti kita akan temukan maksud yang barusan tadi saya jelaskan dari Al-Qadhi Abu Ya'la. fayuqalu, sehingga dikatakan innahu qadirun, sehingga dia mampu ala taswir untuk merubah wa takhyil dan berhalusinasi ala makna annahu qadirun ala qaul, bahasanya dia mampu dengan satu ucapan, satu mantra, satu doa. Idza qalahu, jika dia ucapkan wa fa'alahu dan dia lakukan dengan tambahan tindakan ritual dan lainnya, naqallahu ta'ala an surati ila suratin ukhra, Allah akan mengganti, akan Allah akan mindah bentuk dirinya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ya, bijaril adah, yang itu mengikuti adat, masih dikatakan bisa ilmiah gitu, tidak di luar adat gitu ya, artinya itu masuk akal, masih bisa diterima oleh akal. Amma innahu, adapun sesungguhnya dia jin ini, yasuru ya nafsahu, dia merubah dirinya sendiri, fadzalika muhal, maka kalau itu dilakukan itu muhal, itu tidak mungkin. Li anna, ya, kenapa begitu? Intiqaluha, li anna intiqalaha, sesungguhnya perpindahan dia dari satu bentuk ansuratin ila suratin, dari satu bentuk ke bentuk yang lain, innama yakunu ya binaktil binaktin bunyati, ya, tidaklah bisa terjadi kecuali dengan merubah bentuknya, wa tahfriqul ajza, dan memisahkan, menghancurkan bagian dari tubuhnya, wa idza inqadat, ya, intiqadat batalat alhayat, jika yang terjadi ya sudah hancur kehidupan itu, tidak mungkin. Jadi berdasarkan pendapat dari Qadhi Abu Ya'la, maka itu tidak mungkin dilakukan, tidak bisa, ya, kecuali tadi itu hanya sekedar menyerupai, ya, dengan ucapan, dengan ritual, dari satu bentuk ke bentuk yang, dan ini bisa kita temukan di saat kita meruqyah, banyak sekali jin yang menyatakan begitu, itu banyak, misalkan ya di rekamannya Ustadz Asmuji itu, wah, sewaktu meruqyah orang Banyuwangi itu yang ada ya jin dalam bentuk loreng, harimau loreng yang aslinya bukan bentuk harimau loreng, dan dia bisa merubah itu karena ada ritual sehingga dia tampak dalam bentuk harimau loreng. Itu bisa dicek itu di rekaman beliau yang itu bisa kira-kira tahun 96-an itu, jadi sudah lama. Waktu itu ya ada mereka yang belajar kanuragan, ya, katanya ilmunya sakti dan mendapatkan hidayah dan membuang segala ilmunya, kemudian terjadi rekaman yang dijadikan jingle itu di proses materi kajian ruqyah malam ini dan sebelum-sebelumnya dan seterusnya. Jadi bagaimana mereka membentuk, merubah bentuk itu, ternyata Allah izinkan dalam bentuk ya mereka itu doa, mereka itu ada wiridnya, ada mantranya, dan ada tindakan ritualnya. Ini ya pendapat seperti ini, hadza kalamun jayyidun, ini bagus sekali, artinya masuk akal dan bisa diterima gitu ya, pendapat yang baik, yang itu bisa dipegang, katakanlah seperti itu. Jadi bagaimana bisa merubah bentuk? Ternyata mereka bangsa jin itu ya merubah bentuknya dengan adanya doa atau mantra-mantra atau ritual yang Allah izinkan, sehingga berubah dalam satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Fayumakin wa ayastadalla lahu bima rawahu Ibnu Abi Syaibah, ya. Dan pendapat dari Al-Qadhi Abu Ya'la ini satu pendapat yang mungkin, yang baik, yang bisa dijadikan dalil, dan bisa juga ditambahkan dengan dalil yang lainnya, diriwayatkan dari siapa? Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Innal ghailan dzakaru inda Umar bin Khattab. Jadi sesungguhnya ghailan, hantu itu, ya, hantu, sesungguhnya ghailan, jadi mitos tentang hantu gendruwo itu tidak hanya terjadi saat ini. Pada masa Umar bin Khattab itu sudah pernah disebut-sebut. Ketika Khalifah Ibn Khattab jadi Khalifah, Umar bin Khattab jadi Khalifah ini pernah di ya, tersebar, muncul pendapat tentang masalah hantu itu. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, faqala inna ahadan la yastati ayata khawala ansurati allati khalaqallahu alaiha walakin laum sikhar kasikratikum fa idza ra'aytum dzalika fa adzinu qala al-hafid isnadahu as-sahih. Ya. Jadi sahabat Umar menyatakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian inna hadan simyan, mereka ini bangsa jin, la yastati, tidak akan mampu ayatahawala untuk bergeser berubah ansurati dari satu bentuknya alati khalaqallahu alaiha yang Allah telah ciptakan ya dalam bentuk aslinya itu tidak bisa. Umar sudah menyatakan tidak bisa, walakin akan tapi lahum bagi mereka itu ada tukang sihir seperti ya tukang sihir di antara kita manusia. Jadi ada tukang sihir yang ngajari gitu. Fa idza ra'aitum, jika kalian melihat ya kok ada jelmaan jin ya fa'adzinu, maka izinkanlah mereka ya atau adzani mereka ya adzani mereka. Nanti bisa juga diterjemahkan untuk diizinkan selama 3 hari, nanti ada hadis tentang masalah itu. Qala al-Hafidh ya isnadahu sahih ya, sanadnya ini sahih. Jadi kalau kita tambahkan dengan pendapat dari sahabat Umar ini, maka yang dilakukan jin itu sehingga bisa menjelma dalam bentuk yang lain itu karena adanya tukang sihir yang dengan bacaan mantra dan ritualnya itu menyebabkan jin itu bisa berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, atau ada sihir, ilmu sihirnya. Jadi ini semakin jelas bahwasanya jin itu tidak bisa rubah bentuk kecuali dengan adanya ritual-ritual. Artinya merubah bentuk tadi itu loh ya, penjelmaan ya, bukan dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya, misalkan Allah ciptakan dalam bentuk aslinya itu ya kita umpamakan seperti bola gitu ya. Terus kemudian dari zat bola ini bisa merubah ke HP, itu tidak mungkin. Tapi dari bola itu dengan bantuan sihir, maka bisa saja orang yang melihat tampak jadi berubah seperti HP. Padahal bentuk zat aslinya itu tetap bola gitu loh ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi tolong dipahami betul ya masalah ini. Sedikit agak rumit ya karena butuh nalar ya. Jadi jin itu sekali lagi bentuk aslinya tidak bisa berubah. Kalau berubah hancur kiamat ya. Karena berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu dalam diikuti dengan zatnya, itu strukturnya hancur, berubah, bahannya juga hancur, berubah, modelnya juga hancur, berubah. Dan itu tidak mungkin. Tetapi yang terjadi adalah dengan ritual, dengan kata-kata, dengan bantuan sihirnya, dengan tukang dukunnya, itu bisa tampak dalam bentuk yang lain. Itu yang dijelaskan oleh para ulama ya, termasuk juga yang dijelaskan oleh sahabat Umar Ibnu Khattab dan yang lainnya. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwasanya yang terjadi di masyarakat itu dengan pocong, dengan tuyul dan semuanya itu sebenarnya bentuk jelmaan saja, bukan bentuk aslinya. Jelmaan dan bukan bentuk aslinya. Bentuk aslinya tidak berubah. Bentuk aslinya tidak berubah dan tidak ada yang bisa melihatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Memang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul dalam bentuk aslinya. Adapun dalam bentuk jelmaan ya banyak sekali ya. Ada yang bertuyul, ada das kelundung dan seterusnya. Kalau di Bali ya leak dan seterusnya. Ya macam-macam daerah bentuk yang dilihat lain karena jin itu mengikuti bentuk ketakutan masyarakat atau daerah setempat. Kita kan takut dengan buta ya tampak buta, tapi jin yang sesungguhnya itu bukan buta. Ya, itu seperti itu. Kita sering kadang berhadapan dengan ular naga besar. Ya, bentuk jinnya bukan ular naga, tapi hanya penjelmaannya saja. Itu seperti itu. Ya, ini penting untuk seorang perukiah ya atau ya kaum muslimin yang lagi mendengarkan acara ini supaya kita tidak bingung. Lho itu ada bentuk ini, ada bentuk ini, apa itu bentuk aslinya, tidak. Dan ini pun juga sekaligus meluruskan acara-acara di televisi yang penampakan-penampakan itu sebenarnya bentuk penjelmaan saja ya, bukan bentuk aslinya. Dan supaya hal-hal yang terkaitan dengan bentuk penjelmaan ini supaya tidak mengotori akidah kita. Misalkan tadi itu saya jelaskan, kalau pocong udah ada yang punya percayaan doa, itu kan mungkin tali pocongnya lupa dilepas sehingga terus kemudian pocongnya keluar, rohnya keluar gentayangan. Ini keliru sekali ini. Atau kalau ada wanita yang punggungnya bolong itu, katanya dulu ada orang bunuh diri di situ, rohnya gentayangan, itu salah, itu menyesatkan sekali, itu setan itu jin. Kita sudah biasa yang nangani yang kayak gitu. Bahkan ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang lagi mendengarkan acara ini dimanapun Anda berada, tolong disampaikan ke masyarakat. Misalkan kalau ada klaim Nyi Roro Kidul ini yang menyesatkan, yang buat sirik ya masyarakat Jawa, itu pun juga setan. Tidak ada Nyi Roro Kidul yang sesungguhnya wanita cantik yang penguasa lautan, itu tidak ada. Yang ada adalah setan yang kemudian mempercantik dirinya dalam bentuk wanita cantik itu dengan reta kencananya. Padahal itu aja setan. Ini dalilnya di sini kita ya tadi yang sudah kita bahas. Kalau dalil di lapangan pun banyak sekali. Kita pernah berhadapan ya di Jombang, ada kasus kesurupan, jinnya ngaku Nyi Roro Kidul. Di tempat yang lain bersamaan ada yang sama-sama ngaku juga kemasukan jin Nyi Roro Kidul. Di tempat lain lagi bahkan mendatangkan Nyi Roro Kidul. Ini kan enggak mungkin, mustahil gitu ya. Dalam waktu bersamaan banyak sekali yang mengklaim kemasukan, yang mengklaim diikuti, yang klaim menemui, ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Padahal itu setan semuanya. Ketika dirukyah yang ngaku setan, enggak ada Nyi Roro Kidul. Seperti mitos-mitos membuat orang Jawa banyak tersesat, kalau bulan suro kemudian petik laut atau ya acara-acara ritual kesirikan. Di Malang ini juga ada itu. Kalau bulan-bulan suro kemudian ya mencari keselamatan dengan cara memberikan sajian sembahan di laut selatan dan seterusnya. Jadi ini pentingnya kita mempelajari kitab ruqyah, karena dari situ kita terbimbing untuk meyakini hal-hal yang katanya dengan dunia jin yang sebelumnya itu gelap sekali, kita tidak tahu, sekarang menjadi terang benderang. Karena ini bagian dari kesempurnaan Islam ya, karena Islam itu datang dari Allah dan Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menjadi jelas. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang samar, semuanya terang. Ya, termasuk berkaitan dengan bentuk kehidupan jin dan seterusnya. Dan materi ini materi yang harus diyakini oleh siapapun yang hendak mendalami ruqyah, supaya dia selamat dengan keyakinan yang salah tentang berbagai macam bentuk pengakuan jin ketika masuk dalam bentuk tubuh manusia. Apakah dia kadang yang ngakunya buto atau wekombel atau naga besar dan seterusnya, itu semuanya jangan kaget kalau itu hanya bentuk jinman saja. Atau kadang gorila, King Kong ya, atau ya macam-macam dia inginkan, itu yang dia inginkan, itu semuanya ya, supaya kita tidak bingung, itu semuanya adalah bentuk penyerupaan jin yang bukan bentuk aslinya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita sudah langkah selamat untuk berhadapan dengan jin dalam proses ruqyah syariah, dan satu kekuatan kita untuk insya Allah bisa melemahkan kekuatan jin karena kita punya keyakinan yang benar. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada yang lagi mendengarkan acara ruqyah syariah di Radio Al-Um, berkaitan dengan tasakul untuk penyerupaan jin dalam bentuk yang berbagai macam, yang itu harus kita dudukkan supaya kita tidak salah dalam masalah akidah tentang hal-hal yang berkembang di masyarakat, yang dilihat oleh masyarakat, baik itu pocong, wewe gombel, kuntilanak, tuyul dan seterusnya. Jadi mohon ini dipahami, mudah-mudahan dengan itu kita menjadi lurus pemahaman kita, tidak salah lagi. Jadi ini materi kita malam ini, kemudian kita menginjak pada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan yang masuk semuanya bisa dijawab. Kalau tidak ya kita mungkin adakan satu pertemuan hanya khusus menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Sekaligus saya mohon maaf kepada penanya, harap bersabar karena pertanyaan banyak. Jadi satu-satu kita insya Allah akan jawab semuanya. Jadi mohon sabar. Demikian untuk materi malam ini. Saya kembalikan pada penyiar Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari nomor akhiran 0151. Assalamualaikum Ustaz. Yang dirahmati Allah, tetangga nenek saya di Jember berumur sekitar 35 tahun, belum menikah, taat beragama, sholat, mengaji, dan lain-lainnya. Beberapa tahun ini mengalami gangguan pendengaran, bahkan bahkan tidak bisa mendengar. Gimana ini cara penanganannya Ustaz? Mungkin ini ada gangguan terhadap jin Ustaz. Itu sudah saya jawab minggu pagi pertanyaan itu. Jadi intinya silakan hubungi nomor HP saya di secepatnya aja. Nanti kita bimbing, kita arahkan, kita beri penjelasan. Insyaallah dengan izin Allah bisa membantu, menolong, dan mudah-mudahan bisa sembuh. Dan banyak sekali yang alhamdulillah bisa sembuh ya. Bukan rukyah dengan HP, bukan ya. Tadi sudah saya luruskan di minggu pagi bahwasanya saya suruh hubungi via HP itu kita kepingin tahu itu sejak kapan dialami ya, tidak bisa mendengar dan sakit tadi itu. Padahal sudah taat ya, harus sabar ya. Wanita tadi harus sabar. Insyaallah itu ada hikmahnya. Banyak hikmahnya dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Insyaallah itu menguburkan dosa-dosa ya apa wanita tersebut. Insyaallah seperti itu. Jadi tolong segera menghubungi via HP karena dari situ nanti kita akan tanyakan tentang kapan itu terjadi, terus bagaimana kondisi keimanannya, ketaatannya saat ini dan seterusnya. Itu nanti butuh jawaban panjang lebar termasuk bentuk terapinya, karena itu tidak cukup dengan via apa acara ini. Di acara ini harus saya jelaskan. Jadi itu sudah yang jelas sudah saya jawab. Mungkin yang lainnya yang belum, silakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini ada sebuah pertanyaan dari pendengar radio Al-Um 102,5 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmadi Karangploso. Saya pernah mendengar cerita di teman bahwa apabila kita minta diruqyah, maka kelak kita tidak akan mencium bau surga. Apa Ustaz? Itu juga. Jadi mohon sabar. Jadi ada tema-tema besar yang itu tidak bisa dijawab secara singkat, dan itu nanti akan menjadi tema pertemuan, tema kajian bab khusus, termasuk bukan seperti yang ditanyakan sebenarnya, bukan mencium bau surga, tetapi masih masuk kategori apakah nanti masuk surganya harus dihisap atau tidak dihisap. Jadi masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisap, yang cirinya disebutkan dalam hadis Rasulullah, yastarkun la yastarkuna wala yaktaun wala yatatayyarun. Jadi kan cirinya orang yang masuk surga tanpa hisap, 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisap, itu mereka yang tidak minta ruqyah, tidak minta dike ya, dinyos ya, pengobatan dengan nyos yang dibenci Rasulullah, wala yatatayyarun, dan tidak tatayur, artinya meramal nasib dengan burung dan seterusnya. Nah, nanti kita akan jelaskan secara ya sebisa kita. Nanti kita akan juga konsul ke Ustadz dan merujuk pada pendapat para ulama sampai kita temukan pendapat yang final tentang masalah ini ya, tentang subhat ini, yang ya saya belum bisa jamin kalau nanti kalau kita terangkan kemudian semuanya rujuk dengan pendapat ini, dia akan saya paparkan saja ya, dari pendapat para ulama, dari ustaz dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan itu bisa diterima. Kalau tidak ya, ya memang dibiarkan saja dalam bentuk khilaf. Artinya banyak sekali subhat yang menyatakan minta ruqyah itu ya jangan sampai lah, nanti kalau masuk surga bisa dihisap nanti. Jadi tidak masuk kategori dari 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisap, yang ciri-cirinya mereka tidak layas tarkun, walayak tahun, walayak tato yarun. Jadi untuk itu pembahasan ini itu butuh pertemuan. Jadi ininya begini, jadi pada kaum muslimin pendengar radio tercinta Al-Um 102,5 FM, di antara materi-materi ruqyah yang kita rujuk pada kitab ini, nanti ada bab-bab yang itu menjadi tema subhat. Misalkan tadi ini yang ditanyakan, kemudian hipnotis, kemudian autis, tentang raja, itu menjadi tema pembahasan khusus. Jadi tidak bisa itu kita jawab secara singkat, itu tidak cukup insyaallah. Ya, masuk raja itu saya inginkan satu pertemuan khusus. Hipnotis, autis ini penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan jin nanti. Ya, hipnotis ini bukan penyakit, tapi ini satu tindakan, satu bentuk terapi yang dekat sekali dengan jin dan seterusnya, autis dan seterusnya, yang kecenderungannya datangnya dari barat. Itu nanti kita akan bahas secara khusus dari sesi ruqyah itu seperti apa. Jadi mohon sabar, dan akan saya jawab pertanyaan yang pertama terkait dengan yang sudah kita bahas. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa saya jawab secara singkat, ya, yang membutuhkan penjelasan panjang lebar lengkap, maka harus mohon sabar dulu. Jadi jujur saya punya utang tadi itu hipnotis, kemudian yang kedua masalah bab ini. Insya Allah nanti kita akan bahas secara tersendiri di pertemuan tersendiri insya Allah. Jadi mohon sabar dan mohon maaf. Terima kasih Ustaz Arifuddin atas penjelasannya. Saya harapkan pendengar radio setia Al-Um 102,5 FM untuk bersabar. Nanti kita bisa tunggu penjelasan dari Ustaz Arif berikutnya, pada materi berikutnya. Bagi pendengar yang ingin bertanya, bisa kirimkan nomor 083-848-348-111. Bagi pendengar yang ingin bertanya, bisa kirim ke nomor 083-848-348-111. Ini Ustaz, alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk Ustaz, dari nomor akhir 3010. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya Abdullah dari Dinoyo, mau bertanya bagaimana membuang jimat Ustaz. Dan afan Ustaz, ini juga ada saran dari beliau, untuk suaranya Ustaz mohon untuk dikeraskan sedikit gitu kan. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Iya, wa iyyakum. Jadi menurut saya ini sudah keras, mungkin operatornya yang ya, atau mic-nya. Begini. Bagaimana cara membuang jimat? Kita lihat dulu bentuk jimatnya dulu. Kalau jimatnya itu berupa keris, akik, kol buntet atau pring tepuk. Jadi saya urangi ya, kalau jimatnya itu dalam bentuk akik, keris, ya, atau kul buntet ya, atau pring tepuk yang itu benda padat, itu dihancurkan dulu. Sebelumnya jangan dihancurkan dulu, direndam dulu, dihilangkan kekuatannya. Cara rendamnya, bacakan dulu, siapkan air, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah. Waktu membaca itu usahakan uapnya kena airnya, atau selesai membaca kemudian ditiupkan ke air, itu bisa. Ini versi ini dibenarkan oleh para ulama, jadi ya terutama Syekh Muhammad Ashad Khan, beliau membetulkan dua-duanya boleh. Jadi boleh dengan cara selesai satu ayat kemudian ditiup, boleh, atau majmu, ini kumpulan dari ayat-ayat itu selesai baru kemudian ditiupkan. Nah, baru kemudian benda itu dimasukkan dulu. Terutama bagi yang belum pernah bakar jimat, itu saya anjurkan untuk membuat air ruqyah dulu supaya tidak kesababan, kalau orang ini tidak terkena gangguan dari jimat itu. Dimasukkan dulu, musnahkan, baru setelah itu keluarkan. Jadi saat membaca ayat-ayat ruqyah itu juga perlu dipahami pada sang penanya ataupun semua yang mendengarkan acara ini sampai yakin. Jadi kalau ternyata sekali belum yakin, ya diulangi lagi sampai betul-betul yakin. Kalau sudah yakin, baru masukkan. Dan jangan ragu. Setelah dimasukkan beberapa saat, ya seperti 1/4 jam, sampai kalau misalkan anu itu ada larutnya, berarti kan berarti meresap ya, bisa keluar warna merah yang itu katanya dengan bendanya atau apa. Biasanya kalau kertas itu ya juga bisa dengan cara tadi itu, raja-raja jimat-jimat itu dimasukkan ke air sampai kemudian mangsinya itu luntur dan seterusnya, itu baru kemudian dikeluarkan, baru kemudian dicoba dihancurkan dulu strukturnya. Kalau keris ya dibengkokkan, kemudian dipecah tempat besinya yang nancap di pegangan. Karena beberapa dukun itu saat menancapkan besi ke keris, ya mereka ini ya, selain besinya itu pilihan, menancapkan ke pegangannya itu juga dililiti raja. Dililiti raja. Raja itu apa? Nanti kita akan bahas secara khusus tentang bab raja. Jadi sejumlah tulisan, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka, simbol-simbol, bintang, pedang dan lain-lainnya yang diyakini punya kekuatan. Itu dililitkan di situ terus ditancapkan ke pegangannya. Nah, kalau direndam itu biasanya enggak kelihatan, enggak tersentuh. Apalagi kalau hanya direndam kemudian dianggap sudah selesai, hilang kekuatannya. Ini sering, ya maaf saya tidak setuju dengan cara rogi perukiah yang lain yang dengan cara sederhana seperti ini. Karena pernah ini kebetulan anak ketemukan ya, ya ada kerisnya dukun yang masih aktif sekali, masih kuat sekali jinnya ikut itu. Itu tadi itu, jadi besi itu nancap di pegangannya, ada lilitan, ada kertasnya yang dibuat untuk kekuatan tambahan gitu. Kalau direndam saja itu tidak bisa hilang. Jadi tadi itu direndam, airnya dirukyah dulu, buat air rukyah dulu, kemudian rendam, baru dikeluarkan, kemudian dibengkok-bengkokkan, dipalu begitu, pegangannya sampai pecah, ya. Baru nanti ada tidak kertas lilitan itu, baru setelah itu dibakar. Kalau itu bentuk keris, kalau bentuknya kul buntut ya langsung dipalu saja setelah direndam. Kalau bentuknya ake, setelah direndam dipalu. Kalau bentuk jimatnya itu pring, kayak bambu ya, setelah direndam ya langsung dipatahkan kemudian dibakar. Kalau bentuknya kertas, ya tadi itu juga dimasukkan kemudian dibuang, kalau sudah tidak bisa dibakar dibuang. Dan membakarnya itu juga jauhkan dari anak kecil, dari rumah ya, supaya tidak ada efek sampingnya. Akan lebih baik lagi kalau yang belum pernah membakar membuang jimat itu di rumahnya diputarkan dulu murotal surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan seterusnya, mengantisipasi jin itu marah langsung masuk ke rumah ganggu anak dan seterusnya. Ini pernah terjadi yang kayak gini, terutama kalau jimatnya itu diperoleh dari dukun yang sudah hebat ya, hebat ya, dukun versi hebat versi masyarakat. Kalau indallah ya tidak ada yang hebat manusia, kalau dukun tidak ada yang hebat gitu ya. Tapi ini menurut masyarakat ya, terkenal sakti, mandi dan seterusnya, ini kan kekuatan jinnya besar banyak ya, biasanya kalau jimatnya dihancurkan marah gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu sebaiknya rumahnya diputarkan dulu, lebih-lebih kalau ada anak kecil itu, supaya tidak terganggu. Ini secara syar'i ya, kita antisipasi, bukan kita meremehkan, tapi juga kita tidak terus mengagungkan kekuatan jin, bukan. Tetapi ini yang paling aman, paling selamat. Jadi rumah diputarkan dulu supaya tidak nyamperi rumah kita atau anak-anak kita, supaya tidak terganggu. Jadi caranya seperti itu. Kemudian dipendam, dimasukkan ke tanah atau buang ke tempat yang tidak banyak dilalui manusia dan seterusnya. Kalau seandainya keris itu tidak kita hancurkan, kita bengkokkan, itu nanti dimunculkan lagi oleh jin kepada mereka yang pekerjaannya mencari jimat. Jadi ada orang yang pekerjaannya mencari jimat ini, ada. Ya dengan cara tadi itu, keris-keris yang hanya sekedar geletak, no, ditaruh saja atau tercecer, terbuang, terpendam dan seterusnya, itu dimunculkan. Padahal tidak ada kekuatannya, cuma mereka saja yang membaca keinginan manusia karena pekerjaannya mencari jimat dan seterusnya. Jadi itu cara bagaimana membuang jimat ya. Jadi tolong dipahami supaya selamat dan aman. Kalau kalau ragu ya bisa di store ke kita ya. Insya Allah bisa kita musnahkan ya. Ya ke kita itu bisa ke Al-Um, bisa ke Masjid Qalbun Salim ya. Insya Allah bisa. Atau ya bisa SMS ke nomor Ana, bisa insya Allah janjian nanti bisa diserahkan dan seterusnya. Jadi itu untuk pertanyaan yang berkaitan dengan membuang jimat. Silakan kalau ada lagi yang lain. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Subhanallah Ustaz, ini penjelasannya insya Allah sangat bermanfaat untuk kami dan pendengar Radio Setia Al-Um Ustaz. Dan mudah-mudahan untuk pendengar Setia Radio Al-Um kedepannya bisa tahu cara untuk mengusnahkan jimat. Ini Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz dari nomor 2747 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Bagaimana mengeluarkan susu baik materi ataupun jinnya Ustaz jika lupa tempatnya karena terlalu banyaknya, juga cara ampuh untuk tobat kepada Allah jika telah memakai susu tersebut. Terima kasih Ustaz. Ya, saya jawab dulu cara ampuh tobat ya, tobat. Tidak ada bentuk tobat yang lain kecuali ya satu, menyesal an-nadam ya, menyesal kalau itu dosa, itu kaitannya dengan sirikan, itu kaitannya dengan sihir. Jadi menyesal artinya betul-betul ada penyesalan ya, itu dalam bentuk penyesalan. Kemudian al-ikhlas ninggalkan, meninggalkan perbuatan tadi itu, susuk-susuk tadi itu. Kemudian ya bertekad untuk tidak mengulangi dan kemudian mengisi dengan kebaikan yang lainnya. Nah, kalau itu berkaitan dengan susuk, ya dibatalkan susuknya. Jadi cara membatalkannya gini, dulu kan disusuk karena meyakini susuk punya kekuatan. Nah, sekarang itu diingkari semuanya. Bisa saja caranya ketika bertobat itu mohon pada Allah, ya Allah dulu saya pernah terjerumus, saya pernah tersesat, saya pernah meyakini hal yang syirik. Sekarang saya bertobat kepadamu ya Allah, bahwasanya semuanya itu tidak benar, semuanya sesat, semuanya syirik. Jadi saya ingkari semuanya kekuatan itu, kekuatan itu tidak ada kecuali datangnya dari Engkau ya Allah. Jadi itu cara membatalkan tobat yang ampuh itu seperti itu. Nanti itu saja sudah reaksi di tubuh itu. Itu reaksi di tubuh. Jadi tetap sabar. Kalau reaksi paling panas gitu ya, bergetar, tapi tidak apa-apa insya Allah. Kemudian bagaimana cara menghilangkan materinya dan pengaruh jinnya? Yang paling praktis itu diruqyah dulu. Kalau diruqyah itu insya Allah susuk itu akan muncul, berguguran, jatuh ya, diruqyah dulu. Jadi biasanya kalau ruqyahnya bagus, syarat-syaratnya terpenuhi, ada modal ketaatan ya, kemudian memahami ketauhidan yang secukupnya untuk bekal ruqyah. Misalkan bahwasanya asyifa, kesembuhan itu datang dari Allah, jin ini keluar juga Allah yang menghendaki, bahasa jin ini makhluknya Allah dan seterusnya, termasuk meluruskan akidah yang salah tadinya tentang susuk, tentang perdukunan. Itu semuanya kok terpenuhi, kok ada modal ketaatan yang bagus, insya Allah ruqyah itu akan baik hasilnya, maksimal. Dan kalau ruqyah itu maksimal, susuk itu akan keluar. Kalau susuknya keluar, jinnya itu juga akan keluar, entah dengan dialog, kemudian keluar membuat mutah, atau enggak dialog tapi kemudian langsung mutah keluar. Jadi susuknya juga bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga melengkapi, bisa juga dengan pasca ruqyah itu dimandikan, mandinya mandi besar gitu ya. Itu untuk menghancurkan pengaruh susuk yang ada. Itu paketan dengan ruqyahnya tadi itu. Adapun yang lainnya bisa dengan dibekam di titik-titik yang diingat, dibekam, karena bekam itu sunnah Rasul ya, dipadukan dengan minyak batu saudak dan daun bidara di titik yang pernah disusuk, di bagian yang pernah disusuk tadi itu, kemudian ditempelkan daun bidara tadi, diremet, dilembutkan, kemudian dicampur dengan minyak batu saudak, terus ditekan di bagian yang disusuk tadi itu, kemudian setelah diremet disusuk tadi itu, kemudian dibersihkan lagi, dicoba dibekam, biasanya nanti akan keluar, insya Allah akan keluar. Itu kaitannya dengan cara membuang susuk ya. Dan sekaligus juga meruqyahnya, jinnya ya. Nah itu bisa, bisa insya Allah bisa dilakukan. Atau di saat proses rukyah nanti itu pun juga bisa dicek, ya bisa dicek. Biasanya jin itu akan ngaku atau menyebutkan dia di mana, karena apa, kemudian dia bisa menyebutkan termasuk apakah dia bagian dari susuk itu dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi membatalkan dengan tobat tadi itu, ya tadi itu memohon kepada Allah. Kalau redaksi tobatnya ya bisa di apa ucapan sendiri, bisa dikarang sendiri, tidak harus seperti yang tadi yang sudah jelaskan. Intinya tadi itu bahasanya dibatalkan dulu keyakinan tentang tentang susuk, kemudian proses rukyah, insya Allah itu akan membantu besar, akan rontok biasanya begitu akan keluar. Adapun keyakinan masyarakat misalkan begini ya, susuk itu ada pantangannya, misalkan makan daun sayur kelor atau ontong atau ya macam-macam, itu sebetulnya tidak benar. Karena sang pemberi susu kemudian memberikan pantangannya, itu kan paketan dari ilmu jin, paketan dari sihir. Jadi kalau itu disampaikan sang penyusuk, mereka yang membuat susuk, pokoknya kalau kamu tak susuk ini, susuk emas, susuk perak, susuk intan, nanti tantangannya ini, ya itu kan paketan dari ilmu, ilmu perdukunan. Itu kalau diikuti betul, mungkin pengaruh susuknya hilang, tapi jinnya tidak hilang terus. Nggak bisa dengan cara begitu, kemudian dengan cara sihir, dengan perdukunan, ya dengan ilmu susuk, kemudian serta-merta susuk ini hilang. Ada kalanya susuk itu keluar ketika kita sholat, ketika kita puasa, misalkan seperti saat ini puasa Sya'ban, itu keluar dengan sendirinya bisa, dengan tobat keluar sendirinya juga bisa, ya dengan ketaatan-ketaatan, dengan sedekah dan seterusnya itu bisa keluar. Tetapi yang itu yang bisa mengetahuinya, ya, kan kadang kita nggak tahu apakah susu ini sudah keluar atau belum. Cara yang paling praktis tadi itu dengan rukyah itu. Kalau dengan rukyah biasanya rontok semuanya. Kalau rukyah bagus itu akan berguguran jatuh. Dan biasanya susu itu ketika dirukyah itu akan ketahuan. Jinnya akan muncul di bagian ini, muncul jin ini. Ini sering ya, terutama kita pernah nangani pemain musik drummer itu ya. Disusuk kebetulan, dan kebetulan ada jin kalah jengking ya, yang menjelma dirinya, mencerahkan dirinya dan bentuk kalah jengking dan seterusnya. Atau pemain sepak bola, atau pemain voli yang disusuk di daerah dahi, pipi, janggut, untuk supaya pemain klub itu apa, pemilik klubnya itu tertarik untuk merekrut dirinya. Dan itu banyak sekali yang seperti ini. Dan ya memang seperti itu caranya untuk apa, membuang susuk dan sekaligus jinnya. Jadi mohon untuk ya dicoba, diterapkan. Nanti kalau kesulitan bisa SMS. Dan mungkin muncul juga pertanyaan, memangnya kenapa dengan susuk? Nah, ini bahaya sekali. Ya, susuk itu termasuk bagian dari perdukunan, bagian dari sihir. Ya. Kalau dari kenyataan di lapangan, mereka yang disusuk itu rata-rata kesulitan meninggalnya secara kusul khotimah. Itu yang kita temukan di lapangan, dan itu sangat membahayakan. Jadi kaum muslimin ya, mendengar radio Al-Um, mohon untuk tidak berhubungan dengan susuk. Sudah terlanjur ya tadi itu, tolong terapi-terapi tadi diikuti. Ya, mudah-mudahan Allah keluarkan susuk itu. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali pada pertanyaan Ustaz lagi ini, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dialog dengan jin, apakah benar kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan perkataan jin? Karena sifat jin suka bohong. Dari nomor akhiran Ustaz 4600. Iya. Memang itu tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Jadi intinya begini, ketika kita dialog dengan jin, itu kita tidak butuh masukan dari jin dalam kaitannya dengan syariat. Syariat itu sudah jelas, ya. Dalam masalah akidah sudah jelas, ibadah sudah jelas, akhlak sudah jelas, muamalah sudah jelas, halal haram sudah jelas. Jadi karena itu kita tidak butuh masukan dari jin. Misalkan jin menuturkan ini itu, itu kaitannya dengan syariat, kita tolak. Karena apa? Kita sudah ada manhajnya, sudah ada metode memahami agama, tidak butuh ngambil masukan dialog ya, materi-materi dialog dari jin. Karena itu sekarang tinggal materi dialog apa ya, ketika kita dialog dengan jin. Jadi yang perlu dipahami, ketika dialog dengan jin itu kita tidak ngambrak ngalor ngidul gitu ya. Misalkan kita tanya tentang kejadian lumpur lapindo misalkan itu gimana cara nutupnya, itu tidak boleh, itu syirik ya. Itu dialognya tidak kesana. Atau kejadian-kejadian yang lain-lainnya yang kita tidak butuh informasi itu dari jin ya. Jadi dialog dengan jin itu kita cukup tanya, kenapa kamu masuk misalkan gitu ya, kenapa kamu ganggu saudara saya misalkan gitu, kenapa kamu ganggu dia, kenapa kamu ganggu ibu ini. Nah itu kita tanya, kalau kesalahannya karena ibu ini gini, sudah, ini urusan ibu ini dengan tobat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kamu. Kamu tidak punya hak untuk menghukumi dia. Sekarang ibu ini akan minta ampunan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ganggu dirinya, mungkin membuang air panas, kita bisa debat itu. Ya salahnya kamu, kenapa kamu berada di sekitarnya? Itu kan daerah kekuasaannya orang tua orang itu. Nah itu kita bisa salahkan jinnya itu. Kalau seperti itu benar. Itu enggak nolak, kita enggak menentang, enggak bukan terus percaya atau tidak percaya. Ini persoalan bagaimana ngalahkan debat, hujah ya, jedal, ngalahkan perang ya, strategi perang untuk mengeluarkan jin itu. Terkadang jin itu justru malah dipahamkan tentang kesalahannya ya, termasuk orang yang kemasukan ini itu didudukkan kesalahannya, itu justru malah ridho. Dan banyak sekali akhirnya jin kemudian masuk Islam dari situ. Nah, apakah kalau kemudian dia masuk Islam, wah jangan-jangan ini dusta aja. Itu tidak perlu kita sampai percaya 100%, juga tidak menolak 100%. Artinya kalau dia Islam, mengaku Islam, kita bimbing syahadat, kita terangkan Islam, rukun Islam, orang Islam itu seperti apa, kemudian kita minta dia keluar, ya sudah selesai. Ya, kenyataan yang sesungguhnya kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah bisa meyakinkan. Yang kita hadapi yaitu sementara ini kita berbicara di situ ya, kalau kita tidak percaya salah, kalau menolak total juga salah. Ya yang jelas jin itu sudah keluar, orang itu sembuh, ya kita sujud syukur, kita serahkan kepada Allah kenyataan hakikat yang sesungguhnya. Itu harusnya seperti itu. Jadi dialognya dialog materi apa dulu gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan ini dikirim kan ya, ini dikirim, oh ini keluarga, itu sihir. Kita pun juga menolak, kita tidak ingin. Sudah, kamu jangan membuat fitnah, memecah belah keluarga ini. Itu kita sudah biasa kayak gitu. Kita tidak percaya. Jelas kamu ini, kenapa kamu masuk di tubuh orang ini? Nah gitu. Tidak langsung gampang percaya gitu, tidak. Misalkan dia, saya kasus sihir gitu ya, saya dikirim oleh fulan, dukun ini atau fulan keluarganya ini ya, kita cek dulu, kita cari informasi, tetap bayun apa betul dan seterusnya, sampai kita menganggap kita tidak tertipu gitu ya. Jadi memang dibutuhkan ilmu ya, dibutuhkan pengalaman, dan hal-hal yang ditanyakan itu pun juga sifatnya hal yang prinsip ya, seperti kamu apa. Kalau dia jawab muslim, kalau muslim, masa muslim berada di tubuh manusia ini? Kamu dolim dan seterusnya. Ya, itu seperti itu. Apakah dia jawab muslim itu asal-asalan atau tidak? Yang jelas jin muslim. Kalau jin ngaku muslim di tubuh manusia yang kesurupan, itu mesti jin fasik. Apakah dia hafal Quran, apakah dia baca ayat kursi, itu fasik, jelas fasik. Atau bahkan bisa torikot. Atau bisa juga setan yang ngelabui. Kalau dibacakan ya kepanasan dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, itu sudah masuk ke ranah teknis rukyah, dan itu butuh ya mengikuti terus materi ini, atau butuh kajian yang sifatnya apa tenang gitu ya, kayak minggu pagi ya, di Kolbun Salim itu bisa diikuti, karena kita dari satu kitab ke kitab yang lainnya kita terus eksplorasi kitab rukyah agar kita tidak salah. Yang jelas para ulama ya itu banyak yang menjelaskan teknik rukyah, salah satunya adalah dengan menjelaskan seperti Syekh Abdullah Asad Khan itu ar-ruqyah dakwatan qabla al-ilaj. Ruqyah itu dakwah dulu pada jinnya sebelum pengobatan. Itu Syekh Dr. Abdullah Muhammad Asad Khan menulis dalam buku beliau Qawaid ar-ruqyah syariah, salah satunya adalah bab Qawaid tentang ar-ruqyah dakwatan qabla tu'alij maridoka, ya maridoka. Jadi ada bab tentang ruqyah yang berkaitan dakwah dulu, ruqyah itu dakwah dulu sebelum mengobati pasienmu. Itu ada kaidah seperti itu. Jadi banyak para ulama yang menjelaskan secara terang bahwasanya dialog itu ada dan benar, ya, bukan dialog yang ngawur, ya, bukan dialog yang tanpa ilmu yang kemudian seperti misalkan yang ditulis oleh Isa Daud dengan dialog jin muslim itu kan dikritisi oleh ulama, ya, karena Isa Daud itu seorang mantan wartawan, apalagi bicara tentang kerajaannya iblis dan terusnya, ya, itu tanpa ada dalil. Misalkan disampaikan kalau iblis itu singgasananya di segitiga bermuda, dari mana dalil itu? Kalau dari situ dialognya seperti itu, modelnya seperti itu, ya kita enggak imani yang seperti itu. Tapi kalau itu ada di Quran, ada di hadis dijelaskan, ya kita terima. Dan untuk itu kita juga tidak mengambil ilmu dari jin, karena sudah ada di Quran dan sunnah atau ditegaskan oleh para ulama. Jadi mohon jangan salah paham tentang materi dialog dan model teknis dialognya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari pendengar setia Radio Al-Um 102,5 FM Ustaz. Ya. Ini dari nomor akhiran 6994 Ustaz. Assalamualaikum. Saya sering diminta teman-teman untuk buat rajahan. Boleh apa tidak? Bagaimana kalau wirid dari ayat-ayat Al-Quran tujuannya untuk kita dapat jodoh mahabbah dan lain-lainnya? Iya, mahabbah dan lain-lainnya. Terima kasih dari Bapak Imam Jabung. Iya, ya, masya Allah, jazakumullah ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali kepada Bapak Imam. Mohon didengar ya. Untuk masalah raja ini sebaiknya ditinggalkan, dihentikan, karena tidak benar ya. Biasanya raja itu merujuk pada kitab Samsul Ma'arif, kitab aslinya, kalau terjemahnya itu perisai mukmin apa gitu ya, yang isinya mengajarkan tentang cara membuat raja. Bisa juga kitab-kitab yang lainnya cara membuat raja. Dan raja ini ya semuanya isinya kebanyakan ya, mayoritas 99% itu kesirikan. Dan tidak ada, jarang raja yang benar yang syar'i, walaupun nanti ada bab tersendiri tentang raja yang diperbolehkan tapi diselisihkan oleh para ulama dan sebaiknya tidak digunakan, atau yang salah total itu nanti ada pembahasan tentang raja. Jadi raja ini sebaiknya ditinggalkan. Ya biasanya saya singgung sedikit raja itu ya, nanti ada tulisan ayatnya, potongan ayat Quran, ada huruf hijaiyah yang ditulis ya, dipisah-pisah gitu, potongan terpenggal-penggal, atau angka-angka Arab, kemudian ada kotak-kotaknya, kemudian ada bintangnya, ada pedangnya, ada tulisan sahabat, ada macam-macam. Bahkan ada yang raja yang jelas-jelas ada tulisan ifritnya, ada tulisan iblisnya, itu ada seperti itu, tergantung jenis rajanya ya. Ada yang betul-betul, dan macam-macam, ada raja yang ditulis dengan darah haid na'udzubillah ya, ini paling parah ya. Ada raja dalam bentuk nulis ayat seperti surat Al-Ikhlas dalam bentuk terbalik, dengan raja sungsang ya, menulis ayat dalam bentuk sungsang. Intinya melecehkan Quran, melecehkan ayat, melecehkan surat, itu sering dilakukan oleh dunia perdukunan. Dan itu na'udzubillah, itu dengan cara menghinakan Quran tadi, itu jin itu akan menggambar dan kuat sekali bentuk penggambarannya. Jadi itu nya raja. Dan macam-macam bentuk raja itu macam-macam. Ada yang gambar manusia, ada gambar binatang, ada yang ya raja untuk mencari rezeki, raja kekebalan, raja macam-macam, raja untuk menolak sihir dan macam-macam. Dan pengalaman di lapangan ini. Ini cara anunya. Kalau Pak Bapak Imam ini ingin membaca lebih jelasnya, silakan baca Noda Hitam Tasawuf karangannya Dr. Ihsan Adohiri itu. Terjemahnya Noda Hitam Tasawuf, dicari di Toga Mas atau di Al Abbas itu insyaallah ada itu. Itu nanti dijelaskan oleh Dr. Ihsan Adohiri ya, ulama yang hanif yang lurus dari India yang menulis secara khusus tentang kesesatan tasawuf termasuk asal-usul raja yang kemudian dibunuh oleh orang tasawuf sendiri itu. Yang sudah sebelumnya sudah diingatkan Dr. Ihsan Adohiri jangan tulis itu karena situasinya membahayakan, tapi tulis. Jadi termasuk buku terlengkap paling bagus dari noda kekurangan kelemahan dari tasawuf adalah karya Dr. Ihsan Adohiri Noda Hitam Tasawuf. Di situ nanti dijelaskan tentang asal-usul raja itu. Ya. Supaya Bapak lebih lengkap, jadi rujuk saja di buku tadi itu. Jadi saya ulang, bukunya namanya Noda Hitam Tasawuf karangan Dr. Ihsan Adohiri. Kalau penerbitnya kalau enggak salah Darul Falah kalau terjemahannya itu. Nanti lihat di situ Bapak nanti akan tahu. Nah, ini teorinya, konsep Islaminya seperti dari raja itu termasuk yang syirik ya, sesat dan kalau sabda Rasul yang berkaitan dengan raja, Rasulullah menyatakan inna ruqa wa tamaima tilawah wa sirkun. Sesungguhnya jambi-jambi mantra-mantra ya. Jadi ucapan-ucapan ini tidak ada dalilnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada sunnahnya yang tidak jelas itu. Wa tamaim termasuk jimat-jimat itu dan tilawah yang dipasang ya, tilawah itu yang digantung. Tamaim itu kaitan dengan mahabbah ya. Itu semuanya adalah syirik. Rasul katakan syirik. Itu adalah kaitan dengan syirikan. Itu syirik orang kalau melakukan mantra-mantra yang tidak ada dasarnya, tidak ada Quran dan sunnahnya itu syirik. Tamaim dan tilawah ya, mahabbah lintri ya. Kalau di Banyuwangi itu jaran goyang, sabuk mangir itu semuanya adalah kaitan dengan tilawah. Dan tamaim itu ya tamimah itu yang dibuat tangkal-tangkal itu yang dipasang di atas pintu, di gawang-gawang, di pojok-pojok rumah itu bagian dari raja. Ini semuanya adalah kesirikan dan tolong ditinggalkan Bapak Imam ya, dijabung yang dirahmati Allah. Adapun mengenai di lapangan banyak sekali mereka yang tobat yang pekerjaannya pembuat raja. Bahkan di antara mereka itu kalau ada yang menuturkan yang mereka yang tobat seperti dari Madiun ya. Itu rajanya itu paling rendah dihargai 300.000 yang beli dari Malaysia macam-macam. Rajanya itu seperti itu. Kita sering bakar raja itu ya. Dari Jombang ya sering kita bakar, dari Malang kita bakar, Banyuwangi apalagi kita sering bakar. Dan yang tobat dari raja-raja itu buahnya. Jadi tolong sebaiknya tidak usah membuat raja lagi, tobat lagi. Nah, bagaimana untuk melindungi kita? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi kalau kita tidak ingin diganggu, ya keluar masuk rumah baca doa. Jadi, kalau keluar baca doa kakaulah bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Atau masuk rumah salah baca basmalah supaya jin tidak ikut masuk. Rumah bersihkan dulu dari patung, dari gambar, dari hal-hal yang menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk. Terus kemudian gantinya apa lagi Bapak Imam? Baca doa zikir pagi sore. Itu sudah melindungi, itu kuat sekali itu. Itu nanti kalau di daerahnya Pak Imam itu ada sihir-sihiran ya. Santet-santetan dengan doa zikir pagi sore atau mau malam misal mau tidur misalkan baca Al Falaq An Nas ya, nyusewu ya diingat-ingat Pak Imam ya, Al Ikhlas Al Falaq An Nas itu dibaca kemudian ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah dan sekujur tubuh dari kepala sampai yang kaki yang bisa tersentuh 3 kali itu tidak mempan di sihir itu petunjuk Rasulullah itu begitu Rasulullah mengajari sahabat. Nah kalau yang ini ya digunakan untuk sebagai pengganti raja tadi. Jadi Islam melarang sesuatu tapi kemudian ada solusinya yang syar'i. Jadi raja ini syirik, tidak benar. Nah, Rasulullah memberikan gantinya doa, zikir pagi sore, termasuk kalau mau tidur. Jadi jangan khawatir Pak Imam untuk yang bertanya. Kalau tobat dari raja membuat raja, ada gantinya. Meskipun nanti, jadi bisa ditanyakan ke radio Al-Um, doa zikir pagi sore itu bagaimana, nanti tanya. Atau jenengan nanti bisa SMS ke saya ya, kalau ada apa-apa, misalkan ada gangguan, tobat dari raja kok gangguan ya. Termasuk bukunya ya Pak, Bapak Imam, tapi bukunya itu harus dibakar. Kalau tidak dibakar itu ya masalah, diganduli sama jinnya biasanya gitu. Jadi dibakar. Setelah itu untuk mengendalikan rumah ya, biasa karena dulunya sering dibuat untuk membuat raja, biasanya jin itu banyak di rumah. Itu jenengan kalau ada tip, kalau ada laptop, ada komputer atau ada HP ya. Kalau HP itu ya berarti dihubungkan ke sound supaya besar. Terus putarkan murotal surat Al-Baqarah saja ada. Untuk menyetirkan rumah. Jadi biasanya jin itu tidak suka kalau jenengan tobat ya. Kemudian tidak buat raja dan membakar semua raja itu. Biasanya jinnya ganggu. Saya tidak nakut-nakuti tapi mengantisipasi. Kalau ada ya murotal Al-Baqarah tadi putar dulu. Jadi putar terus, jangan dihentikan sampai suasana rumah nyaman, bening, jernih, enak, tidak samun dan seterusnya. Ya. Kemudian hafalkan doa zikir pagi sore termasuk doa mau tidur dan seterusnya. Nah, kepada Bapak Imam yang dirahmati Allah, dijabung hari ya. Kalau jenengan bingung, ya bisa suatu saat mendatangi kita di Al-Um. Ya, mungkin tanya saya, Satarif atau di sini siapa yang bertugas mungkin tanyakan, atau ke Masjid Qalbun Salim belakangnya UIN. Silakan pilih ya. Terserah, intinya nanti coba hubungi ke sini ya, kita bimbing, insya Allah kita bantu ya, Bapak nanti bisa melihat berbagai bentuk macam raja yang sudah kita hancurkan, yang kita dokumentasikan, dipoto dulu sebelum dihancurkan, dan dari mana asalnya semuanya, untuk meyakinkan Bapak Imam ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Imam dirahmati Allah ini, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk rujuk pada kebenaran dari kesalahan, dan dilindungi dari setan yang mengganggu. Insyaallah kita akan berusaha untuk membantu Bapak Imam untuk rujuk, untuk tobat dari membuat raja. Insyaallah seperti itu. Jadi mohon silakan nanti catat nomor di sini, bisa kontak lebih lanjut kalau ada yang dibutuhkan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Ini dari pertanyaan Bapak Imam, masih tinggal satu Ustaz. Yeah. Beliau bertanya Ustaz, bagaimana kalau wirid dari ayat-ayat Al-Quran tujuannya untuk mahabah, cepat dapat jodoh, yeah, mahabbah Ustaz dan lain-lainnya. Terima kasih Ustaz. Iya, yeah, yeah, yeah. Ini tadi lupa ya. Jadi satu lagi, bagaimana dengan mahabbah lah, gampangnya begitu ya. Ya ini mahabbah termasuk juga bentuk pelajaran terhadap Quran ini ya. Biasanya ini yang sering terjadi ya di pondok-pondok ini, ada banyak kasus yang kaitannya dengan mereka yang kena mahabbah itu banyak. Jadi saya ceritakan sedikit, biasanya mereka yang mahabbah itu biasanya puasa 3 hari ya. Hari ketiga mereka tidak tidur, miritan ayat dalam surat Yusuf itu ya, yang kemudian disebutkan wanitanya binti siapa. Jadi ada satu ayat yang dijadikan rujukan untuk mahabbah itu. Jadi ayat itu dibaca tidak sampai tuntas, kemudian disebutkan, saya tidak tahu ya tepatnya, kemudian disebutkan nama wanitanya dan anaknya siapa, itu disebutkan. Dan itu diulang-ulang, dibacakan di medianya. Kalau medianya rokok ya rokok, kalau parfum ya parfum. Terus sampai tidak tidur semalam. Nanti rokok itu digunakan untuk ya menghabahi ya, menyihir, menghabah perempuan yang dikendaki. Jadi caranya dia hisap rokok, kemudian dia tiupkan ke wanita yang dikendaki. Kalau dia hirup ya, kalau sihirnya menghabahnya kuat, wanitanya lemah ya kena. Itu proses menghabah, dan itu jelas-jelas yang namanya sihir, sihir menghabah ya jelas tidak boleh. Jadi caranya tadi kalau ditanyakan ayat-ayat yang digunakan untuk mendapatkan jodoh dengan cara seperti tadi itu ya tidak boleh, itu melecehkan. Jadi intinya begini ya Bapak Imam, ayat-ayat di dalam Quran, surat-surat dalam Quran itu petunjuk, dalil mutakim itu bagi orang takwa. Jadi petunjuk bagaimana cara kita ta'abud, takarrub, beribadah taat kepada Allah, bukan tujuan-tujuan yang lain. Misalkan kok ada surat atau ayat digunakan untuk tujuan selain apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, itu tidak boleh. Misalkan ada kasus anak Unmer, salah ada, saya sebutkan aja ya, ini bukan untuk menjelekkan kampus atau tidak, ini untuk bagaimana kita benar-benar diri ya. Ngebel ya, dia konsul yang saat-saat ya kayak gini ngisi radio gitu, dia kontak gitu ya. Kemudian dia tanya, "Ustaz, saya kok begini-begini-gini." Terus saya tanya, "Kenapa?" Ya, "Enggak tahu, Ustaz, amalan apa yang saya punya wirid begini. Saya diajari guru saya baca Al-Fatihah 40 kali. Yang itu supaya saya terlihat wibawa." Kemudian saya balas, saya bilang gini, "Enggak tahu, kamu tahu enggak kesalahannya di mana?" "Enggak tahu, Ustaz." "Coba baca Al-Fatihah 40 kali. Kesalahannya kan benar, talbisnya kan benar, soalnya itu Al-Fatihah. Salahnya apa? Dari mana guru-guru sampean itu tahu kalau Al-Fatihah itu harus dibaca 40 kali dan faedahnya, manfaatnya itu untuk kewibawaan? Kalau itu bukan ketentuan Allah dan Rasulnya, itu kan mengada-ada. Jumlah 40 kali kemudian digunakan untuk mencari wibawa. Padahal Al-Fatihah kan kamu tahu tuh artinya apa? Ya, induk dari semua isi Quran itu ada di Al-Fatihah. Ya, dijulukkan umul kitab, muka kitab. Kalau kemudian digunakan untuk wibawa, itu kan melecehkan surat Al-Fatihah. Karena itu jin, setan itu paling suka kalau ada pelecehan, penyimpangan terhadap surat atau ayat-ayat dalam Quran. Karena itu sampean bukannya malah tambah baik, tambah dekat pada Allah. Betul, bisa saja orang yang melihat itu kemudian melihat sampean ketambah wibawa, tapi ingat, itu wibawa yang diciptakan oleh jin. Jadi memang kena jin. Jadi itu tidak boleh gitu ya. Termasuk ayat kursi itu, ada orang kebalan itu ayat kursi dibaca tanpa nafas 3 kali atau dibaca tanpa nafas kebal, iya, tapi kebalnya setan, kebalnya jin. Di mana letak kesalahannya? Melecehkan ayat kursi. Jadi ayat kursi untuk kekebalan itu adalah salah dengan cara tanpa nafas. Jadi sedikit sekali penyimpangannya, tipis, menggunakan ayat, menggunakan surat tapi untuk tujuan lain, dengan cara lain, teknik yang lain. Termasuk raja itu kan juga gitu, talbisnya tipis. Kadang ada surat, kadang ada ayat, ada Asmaul Husna. Kita pernah mendapatkan raja itu ya, Pak Imam Yusewu ya. Raja itu yang isinya Asmaul Husna, di atasnya ada tulisan sahabat Abu Bakar, Umar, saya lupa ya karena sudah lama kejadiannya. Itu dari salah satu pondok di Malang, yang katanya itu cap stempel kenabian Rasulullah. Itu diberikan ya kepada wanita yang saya tangani, kebetulan waktu itu kita tangani gitu ya. Begitu raja itu masuk dari pondok itu, jin yang tadinya lemah tambah kuat dan bahkan komentar, "Iki boloku teko kabeh," gitu. Itu bentuk Asmaul Husna itu. Itu aja sampai seperti itu. Tadi kalau kita tidak merujuk pada Quran, pada Sunnah, pada kitab yang betul-betul itu merujuk pada stempel, nah, ya tidak ngawur, tidak ngarang, kita sulit membedakan. Karena itu hati-hati ya, tolong kalau bila perlu ya ada kontak dengan kita supaya bisa lebih jelas, tidak salah paham, bisa terbimbing. Ya silakan Pak Imam kalau mau bertemu dengan kita atau SMS atau telepon. Ya seperti tadi yang sudah saya bilang, ada gantinya dengan doa zikir pagi sore dan seterusnya. Tolong ya itu dimanfaatkan. Insyaallah dengan itu ya dengan cara mungkin kontak atau nanti saat ketemu, insyaallah Bapak bisa yakin, bisa rujuk dari raja. Dan ingat, raja ini juga ada konsekuensinya. Kalau seandainya Bapak Imam ini buat raja, tukang buat raja, kita pernah menangani anak yang bapaknya membuat raja, itu mesti kena jin itu. Nah, ini bahaya sekali ya. Walaupun ya kemampuan orang buat raja itu kan macam-macam. Kalau semakin sesat, semakin syirik ya, tambah semakin berbahaya. Jadi ada istilah orang kena jin-jin turunan. Loh kok bisa? Ya, jin turunan dari mana? Bapaknya dulunya tukang buat raja. Ini bahaya sekali. Dan masih banyak lagi tentang cerita raja. Insya Allah kita akan bahas tentang khusus bab khusus tentang raja nantinya. Jadi ini mohon maaf yang bisa saya berikan kepada Pak Imam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, berikan kemudahan bagi Pak Imam untuk rujuk dengan kepada Islam ya, dengan ajaran yang benar ya, dari masalah raja-raja. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ini yang bisa saya berikan kepada Pak Imam. Mungkin ada yang lain, Pak. Terima kasih Ustaz Arifuddin. Ini ada pertanyaan lagi dari seorang petanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris dari Pakis, Ustaz. Iya. Gini Ustaz, saya punya teman udah hampir 10 tahun dengan sakit. Katanya sih urat belakang leher dengan sering kumat, gak sadarkan diri. Kadang dia juga sering marah kalau lagi kumat. Tuh gimana Ustaz? Apa mungkin dia kerasukan jin? Kok gak bisa sembuh? Udah diobatin kemana-mana? Tolong kasih penjelasan. Makasih Ustaz. Jadi saya langsung jawab aja, saya bukan punya kemampuan nerawang, juga tidak punya kemampuan melihat jin dari jauh, dari sini ke Pakis bisa gitu, enggak. Itu semua justru malah indikasi orang kena jin. Jadi yang kita bisa jawab itu berdasarkan dari jumlah, dari pengalaman, dari pasien yang kita hadapi. Kalau dari yang dituturkan tadi, misalkan sudah dicek ke dokter, diobati ke dokter kok tidak sembuh, mungkin dokter juga tidak ada diagnosa, semuanya normal ya, kemungkinan besar itu kena jin. Tapi biasanya juga dari pertanyaan tadi itu, kalau dikatakan marah gitu ya, sering marah gitu, itu paketannya biasanya, karena itu kan potensi kena jinnya besar. Wadapun sadidun, itu menjadi ciri dari pintu masuknya orang kena jin. Marah yang sangat itu potensi kena jinnya besar. Jadi kalau ada orang sakit kemudian kok diikuti dengan apa sifat pemarah, maka itu kemungkinan juga ada jin. Nah, tidak ada salahnya itu bisa dicoba untuk diruqyah. Dan kepada sang penanya ini, tadi siapa namanya itu ya, Aris ya, Mas Aris ya. Dalam Islam itu kita tidak hanya ruqyah saja, pengobatan tibu nabawi itu ada bekam, ada herbal. Di bekam insya Allah juga bisa. Insya Allah kalau di bekam itu fisiknya juga akan tersentuh, artinya bisa sembuh. Kalau ada jin juga akan kena. Dua-duanya bisa. Bahkan ya dengan pembekaman itu insya Allah bisa keluar. Jadi kita sempat ngajari, kita ajarkan ya, bagaimana cara membekam orang yang kena jin. Insya Allah itu kalau memang dibutuhkan di forum ini, meskipun harusnya ada visual, harus tatap muka, karena kalau cerita tok titik ini kan bingung. Intinya bahwasanya kita memberikan di kajian minggu pagi di Kalbun Salim itu, dan sekaligus prakteknya bagaimana cara membekam orang kena jin itu ada. Jadi seperti Mas Aris ini cocok sekali itu. Itu nanti kita bekam fisiknya juga akan insya Allah akan kena pengaruh bekam, insya Allah mudah-mudahan sehat dengan izin Allah. Dan kalau ada jin itu nanti akan bisa keluar. Jadi tadi itu. Kalau untuk sementara terapi yang paling bagus ya, karena tadi sudah 10 tahun ya, paling gampang ya untuk memudahkan ruqyah dan pembekaman, dicoba dulu untuk ngecek ketaatannya dulu. Jadi masalah sholat ya, istiqomah pada, sebab penyakit itu semuanya kan atas izin Allah masuk ke tubuh manusia, termasuk tadi yang ditanyakan ya. Kalau ingin sembuh ya, bagaimana cara membuat Allah ridho kepada kita? Bagaimana cara membuat Allah ridho? Ya, laksanakan perintah, jauhi larangannya, taat pada Allah. Mulai dari mana? Ya, ibadah yang diperintahkan. Apa? Sholat 5 waktu. Jadi penuhi dulu sholat 5 waktu itu dulu. Kemudian perlahan tinggalkan yang dosa, yang maksiat. Ya, karena musibah itu mesti karena kesalahan manusia, karena dosa manusia. Kalau kepada Nabi dan Rasul itu bukan, itu namanya intikan ujian ya, untuk menaikkan derajat para Nabi dan Rasul. Kalau kita itu kan karena dosa dan kesalahan, jadi tobat dulu, jadi rujuk dengan kesalahan. Jadi tolong dimudahkan, karena 10 tahun ya, jadi kan kasusnya 10 tahun ya, sholatnya ditata kembali, diistiqomai, kemudian baca Quran. Kalau bagus lagi mau puasa, puasa yang bagus ya, puasa Daud. Kalau untuk bulan Sa'ban ya, puasa Sa'ban terus menerus ini. Insya Allah itu pengaruhnya akan besar untuk ruqyah dan pembekaman. Kalau lebih bagus lagi ya, rujuk dari kesalahan tadi, tobat dari kesalahannya apa. Misalkan ya kesalahan karena ngilmoni, mungkin karena kebalan ya, ditobati semuanya dari situ. ya, insya Allah seperti itu. Jadi kepada Mas Haris ya, karena pertanyaannya umum ya, jadi kan kita biasanya diagnosanya tuh kok bisa, kapan itu sakit pertama kali di leher, sejak kapan, biasanya kita tanyakan begitu. Terus kira-kira apa kasusnya kok tiba-tiba seperti itu karena ada kuat sekali kaitannya dengan pengobatan, dengan rukyahnya. Nanti kalau sudah terbongkar jin ini masuk karena sebab tertentu, tahunnya sekian, kita sudah tahu punya gambaran batu jin ini sudah lama masuk di tubuh orang itu, kita sudah bisa prediksikan berarti dia sudah menguasai sana sini bagian tubuhnya dan seterusnya. Terus kita tanya juga biasanya sudah dibawa kemana saja, misalkan ke dukun ini, dukun ini, kita nanti tanyakan dikasih apa itu, diminumi, dikasih ini, itu kita minta untuk diserahkan dulu, karena rukyah syariah ini bukan perdukunan. Jadi satu-satunya pengobatan ya, bagian dari kesempurnaan Islam yang berkaitan dengan berbagai macam kaitannya dengan gangguan jin ya, meskipun tidak hanya jin, termasuk fisik juga, bagian dari yang fisik itu juga bisa disentuh dengan bagian rukyah syariah. Jadi mohon itu dipahami ya, bila perlu ada kontak ya silakan nanti bisa kontak ke kita ya. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan ya, terima kasih Ustaz, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk temannya Mas Aris dari Pakis. Dan kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, tetangga saya sholat jemaah istiqomah tapi sering ketawa sendiri. Kejadiannya serika dia pulang dari Kalimantan. Bagaimana kedudukan sholatnya? Apakah tidak meruqyah diri sendiri? Jazakumullah khair, Nanang di Singosari. Ya, terima kasih jazakallah Nanang ya atas pertanyaannya. Jadi sholat tapi ketawa sendiri ya. Ini harus diurus dulu, kena jin dulu atau baru kena jin dulu baru kemudian melakukan ketaatan, atau taat dulu baru kena jin, kan gitu. Kalau ternyata misalkan taat kena jin, berarti dia melakukan sesuatu sehingga harus kena jin, entah stres, entah depresi, entah apa saja yang menyebabkan jin itu masuk. Seperti yang sudah saya sampaikan, 7 pintu masuk jin itu bisa masuk ke tubuh seorang, 7 sebab orang itu bisa dikuasai jin. Yang pertama ya, saya ulangi saja, mungkin karena sebab marah berlebihan, ghadabun shadidun, kemudian khaufun shadidun, takut berlebihan, atau husnun shadidun, sedih berlebihan, atau inqibahus syahwat, jadi memperturutkan syahwatnya, atau ghaflah shadidah, 5 kemudian belajar kanuragan, kesaktian ya, kekebalan dan seterusnya. Dan yang ketujuh adalah karena sihir. Dari 7 sebab ini ya, Bapak yang ditanyakan itu kira-kira dari mana gitu ya. Orang bisa saja tadinya sholat tetapi karena satu hal dia sedih, mungkin karena ada masalah, atau muara berlebihan, itu bisa kena jin. Nah kalau sudah dari situ, atau belajar kekebalan, atau kena sihir, ya dia melakukan sholat tapi dalam kondisi kena jin. Ya susah dibayangkan, bisa dinilai. Kalau ada orang sholat di dalam dirinya ada jin, ya gimana sholatnya bisa khusyuk? Kalau dikatakan meruqyah di sendiri ya tidak bisa. Kalau mau meruqyah di sendiri itu ada tahapannya, ada prosedurnya, ada ilmunya. Jadi orang dalam kondisi sadar kalau dirinya kena jin, dan orang itu sadar betul bahwa yang bisa mengeluarkan jin ini karena dia taat pada Allah, karena itu dia menghamba kepada Allah, dan dia meninggalkan sebab. Nah, sebabnya karena pacaran, putus pacar, mengakoni ilmu dan seterusnya, itu ditinggalkan. Baru kemudian dia lakukan ketaatan. Kemudian dengan ketaatan-ketaatan itu nanti kita akan jelaskan juga, bahwasanya kita nanti akan berikan materi bagaimana cara meruqyah di sendiri itu. Jadi ini poin materi yang paling penting yang memang sengaja kita tonjolkan nantinya di materi ini. Harapannya bahwasanya Bapak Ibu semuanya kaum muslimin yang ada di Malang ini bisa meruqyah di sendirinya, bisa meruqyah dirinya sendiri, itu yang kita harapkan. Nanti kita akan terangkan itu. Baru itu bisa dilakukan ruqyah di sini. Kalau tidak tahu ilmunya, kemudian ada pertanyaan seperti tadi ya, ya tidak bisa dihukumi itu meruqyah diri sendiri. Terutama tadi itu coba kita pikirkan, kalau ada orang sholat sementara di dalam tubuhnya ada jin yang menyebabkan dia ketawa-ketawa, kira-kira sholatnya gimana itu? Khusyuk atau gelabiar tidak karu-karuan, atau jangan-jangan jinnya yang sholat itu, bukan orangnya. Dan itu banyak yang seperti ini, banyak sekali. Terutama ya hati-hati mereka yang tobat itu. Kita sering temukan ada orang tobat ditunggangi, sholatnya itu ditunggangi jin. Gimana sholat orang yang ditunggangi jin? Macam-macam. Khusyuknya berjam-jam berlebihan, atau sensitif, bacaannya gampang nangis. Padahal ya tidak apa-apa, itu biasa itu. Itu ditunggangi jin. Itu sudah sering kita hadapi yang kayak gitu. Ya, ya, kenapa kita jelaskan seperti ini? Karena ya kita sering berhadapan dengan mereka kena gangguan jin. Jadi ya dari pengalaman dari kitab-kitab itu kita bisa jelaskan. Kalau tadi yang ditanyakan itu ya tidak bisa, kalau diterjemahkan merukyah diri sendiri itu tidak bisa. Ya. Nah kalau kira-kira apa sebabnya ya harus ditelusuri dulu. Jadi cara kita merukyah itu kalau ada kasus seperti yang ditanyakan ini, kita dudukkan dulu, kita tanya baik-baik. Ya kita akrabkan dulu diri kita dengan yang sakit. Ya kita tanya keluarganya, kita tanya kondisi dirinya, ketaatannya dan seterusnya. Terus baru kemudian kita merujuk pada penyakitnya dan seterusnya, sampai kita ketemukan, oh bapak ini kena ini, kena ini, kena ini. Kemudian kita pahamkan rukyah syariah itu seperti apa, jangan sampai dianggap seperti perdukunan dan seterusnya. Dari situ insya Allah kalau diterima ya tanda-tanda sembuh sudah besar, insya Allah seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa diajak dialog, tidak connect lagi, kalau diajak ngomong itu tidak nyambung, ya berarti harus rukyah dulu, dikurangi jinnya supaya sadar terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa didiagnosa. Itu sebagian dari bagaimana gambaran teknis rukyah syariah itu. Ya, mohon sabar. Kalau Mas Aris ini, Mas Aris ya tadi ya, itu hendak ngikuti terus materi ini, insya Allah kita harapkan, kita ingin banyaknya perukyah, ya, banyaknya perukyah, banyaknya perukyah di malam ini, sehingga terus tidak hanya ya bingung di tempat ini saja. Enggak. Jadi kajian rukyah kita ini kan tujuannya salah satunya adalah bagi siapa saja yang ingin jadi perukyah, insya Allah kita akan berikan materi itu. Tidak ada yang kita sembunyikan, karena ini bagian dari ajaran Islam yang harus disampaikan ke masyarakat, bagian dari kesempurnaan Islam untuk mengantisipasi keperdukunan, menjauhkan umat dari kesyirikan, insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz, dari tadi yang bertanya, dari yang tetangga neneknya itu Ustaz, ini bertanya lagi Ustaz. Katanya enggak, bukan Ustaz, ini dari, ternyata dari Unmu Sofia. Unmu Sofia. Ini katanya Ustaz, jika beliau itu melihat ke atas itu takutan gitu Ustaz, maupun dia tidak melihat sesuatu. Kemudian juga pernah dari THT juga pernah, tapi dia juga tidak mengalami sesuatu gitu Ustaz. Telinga cek, Ustaz. Iya, cek telinga. Kemudian juga beliau itu Ustaz, jika mengamuk, pernah juga ngamuk dan teriak-teriak seperti orang kesurupan. Apa tetangga saya ini terkena jin Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Iya, ya. Jadi kalau pertanyaannya sudah menjurus begitu, sudah ngamuk, sudah teriak-teriak, ya kemungkinan kena jin itu sudah. Asal bukan karena stres jiwa, ya, depresi, putus sarapnya gitu ya. Jelas-jelas kan ada sebab. Kemudian apa namanya, dari sebab itu terindikasi kena gangguan jin. Jadi kalau suatu saat dia melihat ke atas ketakutan, ya berarti di atasnya itu banyak jin yang melihat dirinya. Ya kalau dicek di THT gak ada masalah ya. Ya memang orang kena jin itu kan di USG, di ronsen, dicek ya gak ada, gak bisa jinnya, gak kelihatan kan gitu kan. Kecuali kalau kasus sihir, biasanya ada benda-benda yang bisa terekam di USG, di ronsen itu ada, kayak paku atau seterusnya itu ada. Tapi kalau penyakit-penyakit yang tidak katanya dengan sihir, ya kena jin biasa, biasanya ya dicek kedokteran ya gak bisa. Paling-paling ya tensinya tinggi karena sulit tidur, gitu aja. Atau ya agak rendah, drop, gitu aja. Jadi ya, kalau sudah jelas-jelas kena jin ya harus prosesnya ruqyah. Nah, ruqyah ini ya ilmu ruqyah ini yang kita pelajari. Kita sampai pada baru bab ini tasakul, tasawur tadi itu, baru bab penyerupaan jin ini, belum teknis ruqyah. Jadi tolong sabar ya. Tadi kalau mendengarkan dari awal tadi kan sudah sedikit banyak sudah paham itu tentang cara meruqyah ya. Ya, kalau tadi itu masih penasaran dan ingin membantu tetangganya ya, datang aja ke Al-Um atau Masjid Kolbun ya, untuk tanya lebih lanjut. Kan Ummu Malang kan dekat sini aja, jadi supaya kita bisa menjalin ukhuwah tambah lebih anu ya, akrab dan seterusnya. Insya Allah kita akan siap bantu nanti. Iya Ustaz, ini ada tambahan Ustaz dari ya. Beliau beliau kadang juga merasa sakit pada bagian tubuhnya, lalu sakit itu berjalan dan berakhir di telinga sehingga telinganya tidak bisa mendengar sama sekali. Wah ya, apalagi begitu, itu sudah jelas-jelas jin itu sudah 99% jelas jin. Jadi jin itu kalau masuk di tubuh ini untuk mendengar ya, mohon dicatat, diingat-ingat, ini salah satu kondisi pada praruqyah. Dari ruqyah itu ada praruqyah al-marhalatul ula, dari tahapan pertama itu qobla ilat, sebelum pengobatan itu ada tentang gejala arad, gejala-gejala orang kena jin itu. Salah satunya ya, kalau kita kembangkan saat ini ya, orang yang kena jin itu mesti merasakan di tubuhnya ada yang lari-lari, gerak-gerak itu, pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Apalagi kalau tadi sudah jelaskan ada tempat yang sakit kemudian bergerak lari menuju ke telinga, telinganya tidak mendengar, itu sudah jelas jin itu. Jadi tindakan yang dilakukan ya harus ruqyah. Tetapi begini ya kepada yang bertanya dan semuanya, harus dibacakan, mesti harus dibacakan. Kadang kondisi orang itu kalau sudah ada modal ketaatan ibadah, kita berikan terapi saja. Ini zikir pagi sore, mau tidur baca Quran, puasa Daud, jangan lihat TV, jangan dengar musik, misalkan begitu ya. Sering baca Quran, ikut kajian, jauhi tempat orang-orang yang tidak taat dan seterusnya. Kalau maksiat ya tobat dan seterusnya. Kalau ada jimat dibakar, itu saja kadang sembuh tanpa harus dibacakan. Ini pun juga kita kaitkan dengan yang bertanya tadi di awal, yang takut dengan minta ruqyah itu menyebabkan masuk surganya jadi dihisap. Insya Allah kalau ngikuti acara ini tidak perlu minta ruqyah, nanti bisa hanya bertanya ruqyah di sini itu gimana, sehingga bisa meruqyah dirinya sendiri. Itu insya Allah akan terjawab dengan situ. Meskipun hadis itu tadi kan sudah saya bilang, nanti kita akan berikan pembahasan secara khusus tentang hadis itu. Jadi itu yang bisa saya berikan dari mohon. Ya ada kontak mungkin yang bisa untuk terapi lanjutannya, tindakannya untuk ruqyah tadi itu. Jelas, insya Allah itu kena jin ya. Jadi butuh ruqyah tadi. Cuma ruqyah tadi itu sedikit tadi singgung, tidak mesti harus dibacakan. Ya, mesti dengan terapi itu sudah kaitan dengan ruqyah. Dengan itu sudah bisa sembuh ya. Alhamdulillah, ya, tidak usah dibacakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas semua jawabannya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar setia radio Al-Um 102,5 FM. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya lagi, bisa kirim pertanyaannya ke nomor 0838483481118483481111. 0838483481111. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari nomor akhiran 4470. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum ruqyah itu? Apa sesuai dengan syariat, sedangkan pertolongan datangnya hanya dari Allah semata? Terima kasih Ustaz. Ya, nanti ada bab itu. Bab ruqyah itu ada itu. Bab ruqyah itu ada, dalil-dalilnya ada. Ya, dari Quran ada, dari hadis juga ada. Kalau kita ini kan masih di bab jin ya. Jin itu hakikat bukan hurufat. seputar tentang dunia jin. Nanti ada bab ruqyah. Ya, kalau ditanyakan apakah hukum ruqyah itu sesuai dengan syariat, ya sesuai. Tapi ruqyah yang syar'i, kalau ruqyahnya dukun, ya ruqyah itu kan artinya jampi mantra tuh. Kalau sudah dinisbatkan pada syariat, ruqyah syar'iyah itu berarti ruqyah jampi mantra yang dikaitkan dengan Quran, dengan doa-doa, wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya. Ya, kalau ini ya syar'i karena sudah dinisbatkan pada syar'i. Tapi kalau ruqyah-ruqyah dalam arti yang lepas, dukun itu jampi mantra, yaitu yang tidak syar'i itu syirik. Ya tidak benar. Karena itu dipahami dulu mana ruqyah yang syar'i, mana yang enggak syar'i, mana ruqyah syar'iyah, mana ruqyah syirkiyah, syirik. Ruqyah yang syirik bukan ruqyah yang syar'i. Bedakan dulu. Ya baru kalau bisa menghukumi bahwasanya ruqyah itu yang syar'i yang kita terangkan di sini adalah ruqyah yang syar'i, bukan ruqyah syirkiyah yang syirik. Kita tidak mengajarkan perdukunan, kita tidak mengajarkan untuk syirik pada Allah, kita tidak ngada-ngada, kita tidak mengajarkan bid'ah, kidah dan seterusnya. Justru kita ingin pencerahan. Jangan sampai umat ini, kaum muslimin khususnya di Malang ini, terjebak dengan perdukunan, dengan kesyirikan gara-gara kena gangguan jin. Karena itu kita hadirkan ruqyah syar'iyah, bagian dari ajaran Islam, kesempurnaan Islam. Jadi mohon dipahami, ruqyah syar'iyah ini bagian dari ajaran Islam, kesempurnaan Islam. Jadi saya tidak membuat, ulama juga tidak membuat, tapi ini merujuk pada Quran dan Sunnah, bagian dari kesempurnaan Islam. Dan Rasulullah menyatakan aritu biruqa, ya, tunjukkan ruqyah yang lah bahasa biruqa malam takut syirikan. Tidak apa-apa ruqyah itu selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi intinya ruqyah syar'i tidak ada kesyirikan, itu malah ya satu-satunya bentuk pengobatan gitu ya, yang berkaitan dengan jin dan itu secara syar'i. Untuk detailnya ya ikuti terus kajian ini supaya paham ruqyah syar'iyah itu seperti apa, yang tidak syar'i seperti apa. Dengan mengikuti pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawabannya itu, insya Allah akan tahu, oh itu tidak syar'i itu seperti ini, kayak jimat tidak syar'i. Tadi itu Al-Fatihah 40 kali untuk wibawa itu tidak syar'i, atau sihir mahabbah tadi itu ayat kursi dibaca tanpa nafas itu tidak syar'i untuk kebalan. Kalau yang justru yang syar'i itu kita berantas yang seperti itu semuanya, kembali pada Quran dan Sunnah. Demikian Allah. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari nomor akhiran 5676. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ciri-ciri fisik orang yang diikuti jin apa? Afan Ustaz, suara Ustaz putus-putus. Udin di Tanjung Sukun. Ya, terima kasih. Jazakallah. Udin ya di Tanjung. Tanjung ya. Tanjung Mergan. Kun. Ya, Sukun Mergan itu ya. Iya. Ciri-ciri fisik orang kena jin. Ya. Ciri-ciri fisik ya. Ya. Yang diikuti. Diikutin jin. Ciri-ciri fisik orang yang diikuti jin. Iya, ciri-ciri fisik orang yang diikuti jin maupun yang kena jin, mesti kan gitu ya. Iya. Karena orang yang diikuti jin itu kena jin. Jadi orang kena jin itu ada yang meyakini dirinya diikuti. Ya. Jadi salah satu indikasi orang kena gangguan jin itu dirinya merasa diikuti jin, ada hadam jinnya. Ya kalau biasanya kalau itu berkaitan dengan pertanyaan, ada orang tanya, dia diam, dia tundukkan, dia pejamkan mata, itu sebenarnya kontak sama jinnya, itu ciri fisiknya aja. Ya. Ciri fisiknya. Adapun yang lainnya dia melakukan ritual-ritual dan seterusnya. Kalau yang dimaksud jin itu sudah masuk di tubuhnya, ya bisa dilihat dari matanya, ada mata jahat di situ. Mata kalau dilihat itu seperti ada apa namanya? Mata yang ingin membunuh seseorang. Itu kalau tingkatannya parah gitu ya. Kemudian kalau menurut Rasulullah itu ada sub'ah. Sub'ah itu kalau orang kulitnya putih, wajahnya itu menuju kuning asfar ya. Kalau orang itu coklat menuju hitam, merah ke hitam-hitaman. Launun yukhalifu launul wajhi. Ya, warna sub'ah itu warna yang menyelisih warna wajah seorang. Dan itu petunjuk dari Rasulullah di dalam kitabnya Syekh Dr. Abdullah Muhammad Asakan itu ada bab kaifa yu'alij, bagaimana cara mengobati. Yang bab pertama itu kita diajari untuk selalu memperhatikan firasat ini, firasat ini. Jadi istidlalu, mengambil tanda-tanda kondisi dohir seorang untuk membaca batinnya, ya, itu firasat. Nah, Rasulullah itu dalilnya dari mana? Dari hadis Rasulullah ketika Rasulullah melihat ada jariah seorang budak wanita yang kena sub'ah. Sub'ah itu tadi itu wajah, ya, warna wajah yang menisi dari warna kulitnya, yang itu mengindikasikan kena gangguan jin. Jadi saya ulangi, kalau putih itu menuju coklat kuning, ya. Kalau orang itu coklat ya agak merah gitu. Kalau hitam ya merah ke hitam-hitaman, mengarah ke hitam. Wajahnya itu kena sub'ah. Atau mata tadi itu. Atau kalau kadang-kadang kita bisa lihat dari tampilan fisiknya orang itu sering bengong, sering blank, sering kosong, dan seterusnya. Kalau yang sampai ekstrim ya kena sihir itu ya sampai kadang ya mungkin gak bisa jalan, sakit, dan seterusnya. Di tanda-tanda fisik ya, karena ciri-ciri fisik. Kalau yang dimaksud itu tanda-tanda secara umum ya biasanya sulit tidur, tidurnya malam, sering ketawa sendiri, sering mendengarkan bisikan, dialog dengan sesuatu yang lain yang di sampingnya itu yang ikuti. Kadang-kadang kalau merujuk dulu pendapatnya, cari jawaban dari yang ikuti dan seterusnya, mimpi-mimpi buruk, sering kelindin, giginya gemletuk gitu ya. Atau yang gigo itu ya kadang jerit, kadang nangis, kadang nendang dan seterusnya. Yang itu sering dan terus. Kalau seorang anak, bagi itu tanda kalau anak ya, mungkin ngelawan orang tuanya, berani sama orang tuanya. Kalau suami ya mungkin sering konflik sama istrinya. Kalau istri ya sering konflik sama suaminya, berani sama suaminya dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang fisik orang kena gangguan jin. Tapi secara umum tanda orang kena gangguan jin itu gampang. Dia sulit taat pada Allah. Sulit taat pada Allah dan lebih banyak ya melakukan kemaksiatan, berdosa. Itu ciri umumnya. Dan untuk jelasnya ya, nanti kita akan ada fase itu, bab itu, bahasan itu. Insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ini tinggal satu pertanyaan Ustaz. Pertanyaan tanggal 25 kemarin Ustaz. Dari nomor akhiran 7604. Ustaz, saya mau tanya di mana alamat praktek rukyahnya dan nomor ustadz yang bisa dihubungi. Iya, kalau sekali lagi begitu ya. Jadi rukyah syariah ini kan metode dakwah, alat dakwah ya. Jadi kalau dikatakan praktek, kita tidak buka praktek seluruhnya, jujur itu. Walaupun ada yang maksa ke rumah dan seterusnya. Nah, bagaimana bagi yang membutuhkan penanganan? Ya kalau ke rumah kita tangani, tapi itu bukan berarti kita praktek di rumah. Iya. Nah, sering kita adakan di Qalbun Salim. Ya kalau orang butuh ditangani ya kita taruh di Masjid Qalbun Salim. Kalau butuh nginap ya di Qalbun Salim. Karena enggak mungkin di rumah anak, rumahnya sempit, jadi enggak mungkin ada anak kecil. Ya, jadi sekali lagi kita enggak ada praktek ya. Sekali itu metode dakwah, alat dakwah, bagaimana kita bisa menyadarkan umat dari kesalahannya kaitannya dengan dunia jin, kesirikan dan seterusnya. Jadi ya bisa saja ke Al-Um. Insyaallah di alumni ini ya, mohon doanya, mohon dukungannya, mohon partisipasi dananya, mungkin segera bisa dibentuk klinik rukyah syariah di alum. Itu rencananya memang seperti itu. Jadi kalau ya ada dana ya, kita rencananya akan membentuk klinik rukyah yang terpadu syari di alum. Kalau sementara ini yang bisa terrealisasi kalau ada yang harus ditangani ya di Masjid Qalbun Salim di belakang UIN itu sendiri, nomor anak ini sendiri ya, karena begini, jadi ini anak sendiri masih punya pekerjaan rutin ya, tanggung jawab ngajar. Jadi tadi sudah bilang saya bukan praktek ya, tidak ada praktek, tapi ya banyak yang butuh penanganan gitu ya. Ya kita tangani, kadang alhamdulillah Allah memudahkan via penjelasan bisa sembuh. Banyak ya itu yang bisa sembuh bisa. Adapun kalau harus berhadapan, harus ketemu ya kita tangani di Masjid Qalbun Salim. Kalau Masjid Qalbun Salim itu diartikan tempat praktek ya monggo. Ya boleh ya. Nah, ini masjid ya, masjid. ya sudah paham masjid itu seperti apa. Kalau nomor anak sendiri 081 pakai mentari ini 081 555 553 kali 672 537 081 saya ulangi 555 555 672 537. Ya itu yang bisa saya berikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Bila ada yang sudah, ya silakan terakhir. Ini Ustaz ada satu pertanyaan Ustaz barusan masuk Ustaz. Mungkin ini yang terakhir ya Ustaz, karena waktu hampir menunjukkan jam 10 malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di tempat rumah kontrakan tempatnya ada semacam raja di atas pintu masuk. Iya. Namun saya takut untuk mengambilnya. Tapi saya gak berani takut ada apa-apa dengan keluarga saya. Ya takut Ustaz mau mengambil, takut terjadi sesuatu dengan keluarganya Ustaz. Oh iya. Kalau butuh tim yang harus menangani ya bisa itu nanti ke Kolbun Salim ya, nanti ada takmirnya yang kebetulan masih mahasiswa yang kita ada kader untuk bisa ngambil rajanya. Itu paling gampang jawabannya. Jadi kalau takut dipaksakan enggak baik. Sebaiknya kontak saja. Nanti di mana, mudah-mudahan ya kos-kosannya kontraknya enggak jauh. Sekitar Malang Kota aja. Kalau jauh ya ya mudah-mudahan bisa. Insyaallah kita usahakan bisa. Ya cuma sabar. Ya insyaallah enggak ada efek samping kalau prosedurnya diikuti, enggak ada efek samping. Menghadapi dunia jin itu enggak boleh takut. Kita sudah punya ajaran ya, yang sempurna untuk mengatasi dunia jin itu, termasuk doa zikir pagi sore insya Allah itu sangat melindungi, dan dengan keyakinan tauhid yang lurus kita akan ya, insya Allah selamat. Saya kira itu untuk pertanyaan terakhirnya. Allah alam sahab. Saya juga mohon maaf jika ada yang salah dari penjelasan saya, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dari tipu daya setan, dari kesirikan, dari perdukunan, ya sehingga harus kita selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya tutup dari kajian ini. Ya saya langsung undur diri. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.